Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki pembahasan berkaitan dengan keyakinan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa nuthanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيئاه في قبره ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. كتب لي dan dikatakan atau dianggap sebagai suatu ucapan yang dikemukakan akan keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah makhluk termulia dan terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau kami menomorduakan Al-Faruq. Menomorduakan Al-Faruq yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua pembantu atau menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dajiahu fi qabrihi, dan dua teman pembaringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburnya. Ya. Wa nusallithu bi dhinnurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kami menomortigakan dhinnurain yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Thumma bidil fadli wat tuqa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Ali bin Abi Talib sang pemilik keutamaan dan ketakwaan. Semoga Allah meridai mereka semua. Baik, sini penulis rahimahullah mulai masuk menerangkan salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan ahlul bidah, yaitu bagaimana sikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, mula-mula beliau menyebutkan 4 sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Maka di sini di uraian penulis kita catat beberapa poin pembahasan. Yang pertama, urutan keutamaan di antara khulafa ar-rasyidin. Urutan keutamannya seperti itu. Abu Bakar, kemudian apa? Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib. Iya. Abu Bakar, kemudian Umar, ini disepakati. Tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah. Dan ini dianggap sebagai perkara usul. Pokok. Siapa yang mendahulukan Umar di atas Abu Bakar, itu dianggap menyimpang. dianggap menyimpang. Dan siapa yang mendahulukan Utsman di atas Abu Bakar dan Umar, ini dianggap ahlul bidah. Demikian pula kalau didahulukan Ali bin Abi Thalib di atas apa? Abu Bakar dan Umar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka dianggap ahlul bidah. Kenapa? Karena menyelisihi dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi kesepakatan para sahabat. Ingat ya, kalau para sahabat sepakat menyelisihinya, itu adalah kesesatan yang pasti. Iya. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan ia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Ya, jalan kaum mukminin ini kesepakatan ijma' para sahabat yang paling pertama masuk di dalam ayat ini. Jadi apa yang disepakati oleh para sahabat, ada yang menyelisihinya, itu dianggap sebagai orang yang menyimpang, dianggap sebagai ahlul bidah. Iya. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, disepakati yang terbaik di kalangan para sahabat, tidak ada silang pendapat. Ya. Termasuk yang memilih Abu Bakar, Umar, Uthman dan siapa? Ali. Ketika Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar setelahnya, seluruh sahabat membaiat Umar, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang apa? Disepakati. Iya. Dan begitu Umar meninggal, beliau tinggalkan khilafah antara 6 orang. Iya. Setelah itu Utsman bin Affan yang dipilih menjadi khalifah dan dibaiat oleh para sahabat. Termasuk yang membaiatnya Ali bin Abi Thalib. Iya. Jelas ya? Dan Ali bin Abi Thalib setelah itu menjadi khalifah yang 4. Menurut apa? Kesepakatan atau menurut kebanyakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dari sisi urutan khilafah, Abu Bakar kemudian apa? Umar. Ya, demikian pula dari sisi keutamaan, Abu Bakar kemudian apa? Kemudian Umar. Ini tidak ada silang pendapat. Dari sisi urutan khilafah, Utsman kemudian siapa? Kemudian Ali. Ini siapa yang menyelisihinya, itu dianggap sesat. Iya, sebab ini disepakati oleh para sahabat dari sisi khilafah. Tapi dari sisi keutamaan, yang mana lebih utama, Umar dahulu, Utsman atau Ali yang lebih utama? Ini ada silang pendapat kecil di kalangan apa? Orang-orang di generasi pertama. Iya. Tapi setelah itu silang pendapatnya hilang. Yang ada sepakat bahwa Utsman dari sisi keutamaan lebih afdal daripada apa? Daripada siapa? Daripada Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Jadi masalahnya dibedakan antara kesepakatan dalam masalah khilafah dan di dalam masalah apa? Keutamaan. Khilafah ini lebih apa? Besar permasalahannya daripada masalah keutamaan. Ya. Sebab kekhilafaan disepakati oleh para sahabat secara pasti urutannya. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kalau keutamaan yang pastinya Abu Bakar, kemudian Umar. Utsman, kemudian Ali, ini tidak terlalu diperketat oleh ahli sunnah di dalamnya. Sebab memang ya ada mengandung apa? Kemungkinan. Baik. Ini secara global ya. Urutan untuk Khulafa Ar-Rasyidin. Dan ini secara umum memberikan gambaran bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Iya. Ada Khulafa Ar-Rasyidin, ada 10 orang diberi kabar gembira masuk surga. Ada yang menghadiri Perang Badar, ada yang menghadiri Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah. Iya. Ada kaum Muhajirin, ada kaum Al-Ansar. Jelas ya? Secara umum kaum Muhajirin lebih utama daripada kaum apa? Al-Ansar. Ini secara umum. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an kalau disebut Muhajirin dan Al-Ansar bersamaan, pasti didahulukan penyebutan siapa? Kaum muhajirin. Di dalam beberapa tempat di Al-Quranul Karim. Jelas ya? Baik. Kata beliau, didahulukan penyebutan keutamaan Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, keutamaan Abu Bakar banyak sekali ya, kalau ingin diuraikan. Ya, keutamaan beliau dari sisi keilmuan, ketakwaan, keimanan, kedahuluan beliau dalam membela Islam, dalam masuk Islam, kegigihan beliau membela Islam dan seterusnya. Nah, karena itu kata Al-Muzani, bahwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afdalul khalq. Makhluk yang paling utama dan yang paling baiknya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ucapan yang paling baiknya diucapkan di masa Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengingkarinya. Iya. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Yang kedua, di nomor dua kan siapa? Al-Faruq, yaitu Umar Ibn Al-Khattab. Dikatakan Al-Faruq, ya, sebab ini beliau adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, dengan masuknya beliau ke dalam Islam adalah pertolongan yang sangat besar terhadap kaum muslimin yang berada di Mekah waktu itu. Iya. Sebagaimana Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, sebab beliau selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa manusia pun ragu, ya, ada kebimbangan, Abu Bakar tetap yakin. Abu Bakar tetap apa? Tetap yakin. Dan ini tampak sekali di sikap-sikap Abu Bakar As-Siddiq, seperti di kejadian Isra Mi'raj, seperti di kejadian perjanjian Hudaybiyah, dan di banyak keadaan tampak sekali keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa daji'ahu fi qabrihi. Dikatakan daji'ahu, dua teman berbaringnya di kubur. Ya, sebab Abu Bakar dan Umar dikubur di mana? Samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Di samping kanan dan di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika meninggal, beliau meninggal di kamarnya, di dalam rumahnya. Ya, dan dari kekhususan seorang Nabi, dia dikubur di tempat dia meninggal. Dikubur di tempat apa? Dia meninggal. Begitu kamar tersebut sudah menjadi kuburan, maka boleh diikutkan yang lain di situ. Jelas ya? Maka begitu Abu Bakar meninggal, ya, Abu Bakar dikubur di samping Nabi, sebab ini sudah menjadi kuburan. Masih ada tempat, begitu Umar meninggal masih ada tempat, maka Umar dikubur di situ. Jelas ya? Dan subhanallah, itu hak Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi bersamaan itu, bersamaan dengan itu dia serahkan untuk siapa? Untuk Umar. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat semuanya mengetahui kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini sebab kenapa dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar toji'ahu, dua teman pembaringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburnya. Iya. Kemudian yang ketiga, wa nusallithu bidunnuraini Utsman ibn Affan. Iya. Radhiyallahu anhu. Dan kami apa? Menomor tiga kan? Dunnurain. Ya, yang memiliki dua cahaya. Yang memiliki dua cahaya. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah salah seorang dari putri beliau meninggal, maka beliau menikahi yang lainnya. Karena itu beliau disebut Dunnurain. Dan ini menunjukkan kedudukan beliau yang sangat indah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Talib, ya, kata beliau, thumma bidil fadli wa tuqa. Kemudian sang pemilik keutamaan dan ketakwaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, disebut beliau memiliki fadl dan tuqa. Keutamaan dan apa? Ketakwaan. Dan ini dikenal dari beliau radhiyallahu anhu. Dari sisi ketakwaannya, keutamaannya. Ya. Dan hadith-hadith yang menerangkan fadilah Ali itu banyak sekali. Iya. Baik, ada buku-buku yang ditulis khusus tentang keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ada buku khusus. Iya. Untuk Khulafa Ar-Rasyidin 4 sekaligus. Ada buku ditulis khusus untuk Abu Bakar dan Umar saja. Jelas ya, Abu Bakar dan Umar saja. Nah, maka ini menunjukkan bahwa keutamaan dari sahabat-sahabat ini, 4 Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Baik, maka selesai saya terangkan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar banyak sekali ya, keutamaan Umar bin Khattab juga demikian. Ya, beliau orang yang dikatakan mulham. Dan Umar ya disebut memiliki ilmu yang luas karena Nabi pernah pernah ada yang mimpi dan dilihat Umar ya memakai kain lebih daripada yang lainnya, dia memakai kain diseret. Yang diartikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama. Iya. Dan Nabi pernah juga minum susu, melihat dirinya minum susu sampai beliau puas. Ya. Sampai beliau melihat kepuasan di jari jemari beliau dari minum itu. Kemudian lebihnya diberikan kepada siapa? Kepada Umar. Ya. Dan banyak keutamaan dari beliau ya. Demikian pula Utsman bin Affan. Ya, seorang sahabat yang sangat mulia, sangat pemalu. Iya. Sangat pemalu. Sampai malaikat malu dari Utsman bin Affan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, demikian pula Ali bin Abi Thalib. Ya, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada yang cinta kepada engkau kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada yang benci kepada engkau kecuali seorang munafik. Iya. Dan banyak ya dari keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Muzani rahimahullah menyebutkan keutamaan 10 sahabat lain yang dijamin masuk, dijamin dengan surga. Thumma al-baqina min al-ashrah alladziina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata. Iya. Nukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbati biqadri alladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhili thumma li sa'iri ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau kemudian adalah 10 sahabat yang lain yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan surga untuk mereka. Iya. Ada 10 orang sahabat diterangkan dalam hadis Sa'id bin Zaid bahwa mereka berada di mana? Di dalam surga. Iya. Dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. 10 orang sahabat. Semuanya dijamin dengan apa? Dengan surga. Dan kemarin saya singgung ya. Sudah pernah saya singgung tentang orang-orang yang dipastikan oleh Nabi Muhammad surga. Maka ini yang paling utama dari para sahabat. Ya, dan seluruh dari sahabat yang dijamin masuk surga ini itu berhak menjadi khalifah, punya syarat-syarat ke apa? Kekhalifahan. Iya. Jelas ya? Karena itu Umar ketika beliau meninggal, beliau tinggalkan khilafah pada 6 orang. Iya. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awad, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Iya. Hanya saja Az-Zubair ibn al-Awwam, Abu Ubaidah, dan Abdurrahman bin Auf ya, dan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ya, semuanya 6 orang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mereka memandang bahwa kawannya lebih berhak darinya. Maka akhirnya Ali memiliki dua hak, Uthman memiliki dua hak, dan Abdurrahman Ibn Auf memiliki apa? Dua hak. Sebab tiga yang lain sudah mundur, dia serahkan kepada kawannya masing-masing. Jelas ya? Ya. Maka antara tiga orang, Abdurrahman bin Auf menganggap bahwa Uthman dan Ali ini yang paling afdal, yang paling utama. Karena itu Abdurrahman bin Auf ingin menyerahkan haknya kepada apa? Salah seorang dari keduanya. Maka yang menjadi penentu di sini siapa? Abdurrahman bin Auf. Iya. Dan kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf yang menentukan pilihannya, itu hal yang menakjubkan ya, disebutkan di dalam biografi beliau, di dalam sejarah. Iya. Beliau sampai kurang tidur, banyak beribadah, keliling ke kampung-kampung para sahabat, bertanya, ya, minta pertimbangan. Sampai akhirnya beliau mantap, dia kumpulkan manusia, beliau naik ke atas mimbar, ya. Uthman bin Affan duduk paling belakang. Ya, duduknya apa? Di belakang radhiyallahu anhu, karena beliau pemalu. Ya. Dan beliau berkata, saya tidak melihat di antara kita ada yang lebih afdal daripada Uthman ibn Affan. Berdirilah Uthman, kita membaiatmu. Maka berdirilah Uthman radhiyallahu taala anhu, dibaiat oleh siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perhatikan ya. Jadi itu kisah dari sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ini. Iya. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Iya. Baik. Kata Al-Muzani, kami memurnikan cinta kepada setiap orang di antara mereka tadi sebatas ukuran keutamaan yang Rasulullah wajibkan bagi mereka. Nah. Jadi siapa yang diketahui keutamaannya? Ya, maka kita memurnikan, menuluskan cinta untuknya sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi seluruh para sahabat setelah mereka, semoga Allah meridai mereka semuanya. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini, Imam Al-Muzani rahimahullah, ya, menjelaskan ya beberapa kewajiban umat Islam terhadap para sahabat Rasulullah. Yuqalu bi fadlihim. Hendaknya ditegaskan, diucapkan keutamaan mereka. Ya, jadi para sahabat harus disebut dengan keutamaan. Wa yadhkuruna bi mahasini af'alihim. Dan hendaknya mereka senantiasa disebut dengan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Iya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, jasa-jasa mereka terhadap umat ini sangat besar sekali. Karena itu kewajiban kita adalah menyebut keutamaan mereka. Hanya menerangkan perbuatan-perbuatan baik mereka. Nah, ini kewajiban. Iya. Wa numsiku 'anil haudi fi ma syajara bainahum. Ya, serta kita menahan diri agar tidak larut ke dalam perselisihan yang terjadi di dalam di tengah mereka. Iya. Ada sebagian perselisihan terjadi tengah para sahabat. Ya, seperti di kejadian perang Siffin antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jelas ya? Apa yang mereka berselisih di dalamnya, kita menahan diri, enggak masuk. Ya, sebab masuk di dalam perselisihan mereka ini tidak ada gunanya. Jelas ya? Ya, menang jadi abu, kalah jadi arang. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Masuk di dalam perselisihan para sahabat. Sebab mereka yang benar di antara para sahabat dapat dua pahala. Yang keliru di kalangan para sahabat yang berselisih dapat satu pahala. Ya. Kalau kita masuk di dalamnya tidak dapat pahala, dapat dosa. Ya. Dapat apa? Dapat dosa. Ya. Karena kita wajib menjaga lisan terhadap para sahabat. Ini sikap yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah sebut kaum muhajirin di surah Al-Hasyr, keutamaan mereka, bagaimana pengorbanan mereka. Kemudian Allah sebutkan kaum Al-Ansar, bagaimana pertolongan mereka dan keimanan mereka menyambut kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Kemudian Allah sebutkan kewajiban umat yang datang setelah mereka. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. Iya. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, muhajirin dan al-ansar, mereka berkata, berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Iya. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini kewajiban. Kita tidak boleh ada ganjalan apapun di dalam hati terhadap siapa saja dari sahabat. Tidak boleh. Jelas ya? Karena itu banyak dari buku-buku sejarah itu ya kadang perlu direvisi, seperti yang dikatakan oleh siapa? Imam Ad-Dahabi. Perlu direvisi. Banyak dari lembaran-lembaran sejarah itu harusnya sudah digulung, tidak dibuka-buka lagi. Khususnya yang berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan para sahabat. Sebab kita dilarang untuk larut membicarakan permasalahan di tengah mereka. Ya, karena itu seorang mukmin yang baik terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya selamat. Ya, terhadap para sahabat. Demikian pula hatinya selamat. Ya, lisannya kalau menyebut sahabat, dia sebut dengan kebaikan. Radiyallahu anhum. Ya, dia sebut hal-hal yang terindah dari para sahabat. Ada hal yang jelek, dia tidak menyebutkannya. Dia tahan lisannya. Ya. Kalau ada yang mencela sahabat, dia membelanya. Ya, ini selamat lisan. Demikian pula selamat hatinya. Tidak ada kedengkiannya terhadap para sahabat, tidak ada hasad. Ya, ada cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi kalau kita ingat para sahabat, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kesolehan mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka. Iya, adalah hal yang luar biasa. Nah, dan ini suatu hal yang sangat indah di dalam kehidupan seorang hamba. Salah satu jalan yang mengantar seorang hamba kepada kedudukan yang tinggi di dalam surga. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dalam sebuah hadis mengatakan bahwa saya tidak pernah bergembira, ya, setelah saya masuk Islam seperti saya bergembira ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Anas punya dua kegembiraan yang paling dia banggakan di dalam apa? Dalam hidupnya. Yang pertama ketika dia masuk Islam, dan yang kedua ketika dia mendengar hadis bahwa Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Subhanallah ya. Seorang bersama apa? Siapa yang dia cintai. Kata Anas, "Maka saya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar." Ya. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Jelas ya? Kalau mau dikejar amalannya, siapa yang bisa mengejar amalan Rasulullah? Abu Bakar dan Umar. Orang-orang terbaik. Ya? Gak bisa dia kejar. Tapi ini jalan yang bisa mengantarnya. Dia cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya? Jelas ya? Dia cinta kepada para sahabat agar supaya dikumpulkan bersama mereka di sorga. Iya. Dan inilah keadaan para ulama kita. Kita kadang menyaksikan, mendengarkan. Sebagian dari ulama kalau disebut nama sahabat menangis. Ia mendengar nama sahabat. Mengingat akan perjuangan mereka. Kecintaan mereka terhadap sahabat Rasulullah SAW. Dan ini dari keimanan. Ini dari keimanan. Nah, ini yang harusnya dijaga. Di dalam hati seorang muslim dan muslimah. Ini akidah yang hendaknya dipelihara. Tapi kita di masa ini, yakni nasallallahu assalamu alafiyah. Ya, figur-figur yang selalu muncul ya tokoh-tokoh yang selalu tampil, ya seperti yang telah dimaklumi. Ya. Apalagi di kalangan orang-orang yang tidak belajar, anak-anak muda, ya yang dikenal cuma apa? Nama-nama, ya kalau bukan pemain sepak bola, ya nama-nama artis, nama-nama apa namanya pemusik atau nama-nama ini dan itu, ya. Bahkan sebagian mungkin kalau ditanya siapa nama Khulafa Ar-Rasyidin, tidak tahu. Iya. Siapa nama apa? Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi coba tanya nama-nama pemain apa namanya klub sepak bola. Wah, dia deret semua. Dari pemain intinya sampai pemain cadangannya. Iya. Dan ini dari apa? Hal yang hendaknya kita memperbaikinya. Ingatnya ini berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah kecintaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk dari keimanan. Iya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia cintanya ya sama orang-orang kafir itu, ya. Atau sama orang-orang fasik tersebut, ya. Maka berarti dia dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Jelas ya? Karena itu diperhatikan di sini. Kepada siapa kita menyerahkan cinta tersebut? Ya. Ini pembahasan penting di dalam kehidupan. Dan orang-orang yang berjiwa besar, tahu makna kehidupan, ya, itu pandai menempatkan cintanya kemana. Iya. Jelas ya? Dan ini ukuran-ukuran kalau ditetapkan di dalam jiwa akan membuat stabil kehidupan itu. Membuat kehidupan itu menjadi kehidupannya stabil. Ya, kadang ada sebagian suami istri, ya bagus suami istri saling mencintai, tapi kecintaan sudah keluar dari batasan. Ya, suami menaati istri dalam maksiat, ini cinta yang bagus? Ini bukan cinta yang bagus, sudah keluar dari apa? Batasan. Coba kalau cintanya dibangun di atas kecintaan karena Allah, ya maka akan indah cinta itu. Jelas ya? Akan indah cinta tersebut. Ya, dan ini kalimat tentang cinta adalah hal yang panjang. Ya, dan kita tidak bisa menguraikannya di sini ya. Baik. Jadi sekali lagi untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Dari menyebut keutamannya, menyebut kemuliaan perbuatan mereka, menahan diri jangan masuk larut di dalam membicarakannya. Saya globalkan tadi dengan dua kalimat. Selamat lisan kita terhadap para sahabat dan selamat apa? Hati kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di sini, kedudukan para sahabat di tengah umat. Kata beliau, "Fakum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim." Mereka ini adalah sebaik-baik penduduk bumi setelah nabi mereka. Iya. Irtadahum Allah Azza wa Jalla li nabiyyi. Allah Azza wa Jalla telah meridai mereka untuk nabinya. Para sahabat dipilih untuk mengawani nabi. Ya, bukan sembarangan ya para sahabat itu. Ya, karena itu disebut dalam Athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ini mempunyai hukum marfu'. Allah melihat ke hati hamba. Dan dilihat hati Nabi Muhammad yang paling baik. Dipilih oleh beliau sebagai rasulnya. Kemudian Allah melihat lagi ke hati hamba. Maka dilihat hati para sahabat yang paling baiknya. Dipilihlah para sahabat sebagai pendamping-pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini pilihan. Iya. Karena itu siapa saja yang melihat nabi walaupun sekejap, dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpilih. Manusia yang apa? Terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah masuk ke deretan sahabat, iya, maka itu artinya dia sudah melewati jembatan, sudah sampai, tidak ada yang bisa mendahuluinya lagi. Jelas ya? Nah, itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan mereka disebutkan dalam belasan ayat Al-Qur'an. Ya, dan hadis-hadis yang memuat keutamaan para sahabat secara umum itu ditulis berjilid-jilid oleh para ulama. Iya. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu mereka manusia adalah manusia yang terbaik dan telah menyimpang terhadap keyakinan ini dua kelompok, ya, menyimpang di dalam meyakini, menyikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah, yang mereka mengafirkan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kecuali siapa? Ahlul Bait. Kecuali Ahlul Bait. Iya. Itu kecuali Ahlul Bait, perkecualian umum ya, walaupun di sebagian buku-buku mereka ada juga mereka mengkafirkan Ahlul Bait yang lainnya. Iya. Karena di sebagian bukunya dia hanya memperkecualikan yang tidak kafir hanya beberapa nama saja. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, tapi Al-Hasan dan Al-Husain tidak diperkecualikan. Jadi ikut kafir juga di sebagian buku orang-orang Syiah. Jelas ya? Baik. Demikian pula ya, orang-orang An-Nawasib. Ya, An-Nawasib ini kebalikan dari apa? Syiah. Kalau Syiah mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Iya. Selain dari Ahlul Bait, semuanya dikafirkan kecuali beberapa orang sahabat ya, yang selain Ahlul Bait. Ya, riwayat mereka yang paling banyaknya menyebut 7 orang, itu paling banyaknya 7 orang. Iya. Kalau Nawasib sebaliknya, dia mengafirkan apa? Ahlul Bait. Iya. Mengafirkan Ahlul Bait. Dan ini dua kelompok sesat. Demikian pula orang-orang Khawarij. Ya, mereka menyimpan dalam hal ini karena mereka ya, juga mengafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kelompok yang lain, ya. Dan ini kita sebut ya kelompok-kelompok yang aneh ya. Ada kelompok disebut dengan nama Al-Kamiliyah. Ya. Al-Kamiliyah, dia kafirkan para sahabat. Karena katanya para sahabat ini mengambil haknya Ahlul Bait. Sebaliknya mereka kafirkan juga Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait ini ya, tidak mengambil haknya. Tidak mengambil haknya. Jadi semuanya apa? Ya, dikafirkan oleh mereka. Ini lihat ya, dari kelompok-kelompok yang menyimpang gampang sekali menjatuhkan vonis kafir. Ya, dan ini tidak dikenal di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, keutamaan para sahabat adalah hal yang dimaklumi. Baik, khalaqahum ansaran lidinihi. Allah menciptakan mereka sebagai penolong-penolong agamanya. Fahum a'immatud din. Oleh karena itu mereka adalah para imam agama. Wa a'lamul muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin. Radiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang para sahabat. Iya. Kemudian di halaman 37 tentang pelaksanaan sholat di belakang pemerintah dan berjihad bersama mereka. Iya. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريء ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. كتب ليه wala yutraku huduru salatil jum'ah, ya, dan tidak boleh meninggalkan dan tidak boleh meninggalkan untuk menghadiri salat Jumat wa salatin dan salat apa saja, ya, ma'barri hadhihi al-umma wa fajiriha, baik bersama orang yang baik maupun orang yang fajir dari umat ini. Lazimun adalah suatu kelaziman, suatu ketetapan pasti. Maka ana minal bid'ati bari'an, selama ia berlepas diri dari bid'ah. Iya. Oleh karena itu, fa ini betada'a dhalalan fala salata khalfahu. Apabila dia berbuat bid'ah yang sesat, dia tidak boleh mengerjakan salat di belakang pemerintah. Nah, apabila pemerintah itu berbuat bid'ah yang sesat, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Wal jihadu ma'a kulli imamin adilin au jair. Ya. Dan berjihad dilaksanakan bersama setiap pemimpin yang adil maupun yang jahat. Wal hajju, demikian pula ibadah haji. Baik, ini beberapa pembahasan ya berkaitan dengan masalah salat, jihad. Dan ini terkait dibahas oleh para ulama ya, di pembahasan ini karena ada kaitannya dengan sikap terhadap siapa? Sikap terhadap pemimpin. Yang pertama di sini ya, dari saya poinkan 5 pembahasannya. Yang pertama, kewajiban menghadiri salat Jumat. Kata beliau, wala yutraku huduru salatil Jumat. Ya, wajib ya menghadiri salat Jumat. Nah, bersama pemimpin itu diwajibkan. Kehadiran di salat Jumat perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk mendatangi salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada dzikir untuk Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan perniagaan. Iya. Dan Jumat sama dengan sholat yang lainnya, sama dengan sholat yang lainnya, sholat 5 waktu. Ya, ini dilakukan di sini bahasakan oleh penulis wasolatin dan sholat ya. Maksudnya sholat yang merupakan sholat berjamaah dipimpin oleh imam. Ya, karena ada beberapa sholat yang memang ditentukan oleh pemerintah. Sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Ya, Idul Adha, salat istisqa. Jelas ya? Demikian pula salat apa? Salat istisqa. Baik, ini 5 salat. Iya. Adapun salat kusuf, ya. Ini bukan dari apa namanya? Kekhususan imam di dalamnya. Ya, karena telah disebutkan ada salat kusuf dilakukan oleh para sahabat di rumah-rumah mereka. Para sahabiat melakukannya di mana? Di rumah-rumah mereka. Tapi khusuf, sholat gerhana boleh dilakukan secara berjamaah. Iya. Baik. Dan bagi para ulama yang mengatakan bahwa sholat khusuf itu wajib, ya, ini ada pembahasannya ya, tentang masalah sholat khusuf, sholat gerhana. Dan memang pendapat yang mengatakan itu wajib, itu pendapat yang punya sisi kekuatan ya, dari arah dalil syariat. Dan Syekh Ibn Utsaimin condong kepada pendapat itu. Baik. Jadi kalau dia sholat, ya, merupakan hak pemerintah untuk mengadakannya, untuk memimpinnya, maka ini semuanya harus dilakukan di belakang pemerintah. Pemerintah yang baik maupun yang jahat. Iya. Jelas ya? Mereka yang menangani. Karena itu asal penegakan Jumat, itu harus diatur oleh pemerintah. Ya, cuman kita di kebanyakan tempat di negeri kita ini, walaupun ada sebagian wilayah, ya, pihak Departemen Agamanya ya, mengatur pelaksanaan Jumat. Tapi di banyak tempat tidak diatur. Siapa saja yang mau bikin Jumat, bikin Jumat. Iya. Mau bikin di masjid, mau bikin di kantor, mau bikin di lapangan. Iya. Mau bikin di ruang kelas. Iya. Di Indonesia ini bebas orang bikin. Jelas ya? Dan ini termasuk hal yang sebenarnya tidak layak. Ya, sebab dari tugas pemerintah mengatur dalam hal ini. Jumat itu tempat yang penting untuk mengatur kondisi kaum muslimin. Iya. Banyak masalah di dalam negara terjadi. Kenapa? Ya, sebab mimbar Jumat itu tidak dijaga dengan baik di pemerintahan. Coba kalau dijaga dengan baik, ada perhatian, pembinaan dengan baik di mimbar-mimbar Jumat. Ya kan stabil masyarakat. Kalau ceramahnya bagus kan, bagus juga masyarakatnya. Iya kan? Ya, tapi kalau khutbah-khutbah Jumat isinya celaan, cercaan terhadap penguasa, ya, BBM mengajak demo untuk BBM. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ribut-ribut saja. Nah, saya pernah hadir sekali di sebuah masjid, ya, sholat Jumat. Ya. Waktu itu baru terjadi tsunami, saya enggak ingat di tsunami mana, tapi bukan di Aceh, mungkin di Jawa Barat. Iya. Khatibnya menyinggung tentang tsunami. Ujung-ujungnya ini karena dia tunjuk sebagian lembaga melakukan korupsi. Ya. Kambing hitamkan sembarangan saja. Jelas ya? Dengan repot lagi kalau mimbar-mimbar Jumat itu diisi dengan tema-tema yang tidak penting. Ya. Pernah ada yang dengar khutbah Jumat dengan tema peranan pramuka dalam pembangunan? Ya. Ini subhanallah terjadi. Ya. Padahal ini harusnya ya, di mimbar Jumat adalah perkara yang apa tidak didengar di tengah kaum muslimin. Ya. Karena itu kalau kita lihat kepada negara-negara yang perhatian terhadap mimbar-mimbar Jumat, itu kebanyakannya stabil. Ya. Kebanyakannya apa? Stabil. Dan ini salah satu keistimewaan di Saudi Arabia. Diatur di mimbar Jumat itu. Khatib-khatib itu semuanya ya, dengan rekomendasi. Menjadi khatib dia, itu ada rekomendasi ulama yang merekomendasi dia layak. Sebagai apa? Sebagai khatib. Iya. Jelas ya? Kemudian kalau di kondisi genting, ya, gampang saja dari pemerintahan sisa memberikan arahan kepada khatib-khatib untuk Jumat kali ini ceramah masalah ini. Ya, tidak diatur. Apa yang dia ceramahkan diberikan tema. Sebab mereka orang-orang yang memang punya ilmu berkhutbah. Jelas ya? Tentram masyarakatnya. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini menjaga kestabilan. Beda kalau mimbar Jumat itu tidak diperhatikan. Karena itu subhanallah, ya. Kalau kita pelajari mendalam ya hukum-hukum kenegaraan di dalam Islam, hal yang menakjubkan sekali dalam menciptakan keamanan. Ya. Dalam menciptakan keamanan. Tapi ini suatu ilmu yang langka dan jarang dipelajari di masa ini. Iya. Kebanyakan orang tidak berkiblat kepada kiblat kaum muslimin. Kiblatnya ke arah yang lain. Ya, kalau tidak ke Eropa sana, ya, ke timur, ke barat, ya, kemana kiblatnya? Tidak kemana? Tidak ke kiblat kaum muslimin. Jadi inilah diantara masalah-masalah yang dihadapi. Maka, sholat Jumat, demikian pula Idul Fitri, Idul Adha. Yang mengatur adalah pemerintah. Menetapkan, ini tempat dilakukan sholat id. Ini tidak dilakukan sholat id. Ya. Waktu idnya dia terangkan, dia tetapkan. Membuat keputusan. Id itu begini. Jatuh pada tanggal sekian. Selesai. Jangan bikin kemungkinan lagi. Oh, enggak apa-apa. Kita tetapkan hari ini adalah hari id. Yang mau lebaran besok enggak apa-apa. Ya. Ini membuat apa? Ya. Membuat kekacauan. Ya. Maka di posisi yang seperti ini memang tugasnya pemerintah. Pemilik power. Ya harus dia apa? Berikan ketegasan. Ya. Karena itu hukum qadi yarfa'ul khilaf. Hukumnya qadi mengangkat silam pendapat. Ya, dalam sebuah masalah ada 10 pendapat pun, tapi kalau qadi menentukan A, A yang diikuti. Semuanya harus mengikuti apa? A. Ini hukum dalam peradilan Islam. Jelas ya? Baik. Maka indah tuntunan-tuntunan syariat kita. Iya. Hanya saja ya ini pelaksanaannya, penerapannya, ini yang perlu apa namanya? Orang-orang yang terpelajar, memahami agama, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Baik. Demikian pula, sholat apa tadi? Istisqa, meminta hujan. Ini juga ditentukan oleh pemerintah. Ya, sebab mereka yang menilai tentang hal tersebut. Baik. Maka, menghadiri sholat, sholat Jumat, sholat berjamaah. Ya. Harusnya dipimpin oleh imam, oleh pemimpin. Ya kalau dia wakilkan, siapa yang ditunjuk oleh imam diwakilkan, maka kita sholat bersamanya, yang baik maupun yang fajir. Dan ini kemestian, lazim. Ya, dianggap apa? Kemestian. Dan ini pembahasan yang kedua ya, kewajiban untuk menunaikan Jumat bersama pemerintah, yang baik maupun yang fajir. Dia sifatnya kewajiban, sholat di belakang imam. Iya. Jelas ya, sholat di belakang imam. Tapi penulis memberi syarat. Kalau dia lepas dari apa? Lepas dari bid'ah. Dari sini bid'ah beliau pakai kalimat alif lam minal bid'ah. Bid'ah yang beliau maksud bid'ah tertentu. Bid'ah apa? Bid'ah yang mengafirkan. Ya, sebab beliau katakan kalau dia berbuat bid'ah kesesatan tidak ada sholat di belakangnya. Yang tidak boleh sholat di belakangnya itu kalau bid'ahnya apa? Mengeluarkan dia dari keislaman. Iya. Kalau bid'ahnya mengeluarkan dari keislaman, ini enggak boleh sholat di belakangnya. Karena orang kafir tidak apa? Tidak syah sholatnya. Kan begitu? Tapi kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, ya imamnya punya dikir aneh-aneh saja misalnya, ya imamnya ada ritual-ritual yang apa namanya acara-acara perayaan maulid atau yang semisal dengan itu, ya maka ini bid'ah tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Sholat di belakangnya syah, jelas ya. Walaupun sholat di belakang orang yang berpegang dengan sunnah itu tentunya lebih apa? Ya. Lebih diutamakan. Dan ini pembahasannya di pembahasan sholat. Tapi ahli sunnah memandang bahwa sholat berjamaah di belakang ya, imam itu adalah kewajiban. Siapapun dia. Kalau memang dipastikan dia menjadi imam, maka sholat di belakangnya. Jelasnya? Sholat di belakangnya. Karena itu dari ucapan yang masyhur di kalangan as-salaf, tarkus shalah khalfal mubtadi mubtadi. Ya. Orang yang meninggalkan salat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Itu ucapan masyhur di kalangan apa? Di kalangan as-salaf. Ya, sebab ahli sunnah orang yang menjaga persatuan. Ya, menjaga kebersamaan. Ya, menjaga apa? Kebersamaan. Walaupun ada sebagian orang yang menyelisih sunnah. Ya. Imamnya menyelisih sunnah misalnya, tapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Kita tetap diperintah untuk menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan dijaga. Dipelihara. Ya, dan ini kaidah, hendaknya dipelihara ya. Diperhatikan. Kadang saya lihat di sebagian kawan-kawan kalau sudah ada masalah dengan yang lain, kadang membuat apa? Kerenggangan, memberikan masalah untuk kondisi umum. Ini enggak boleh ya, dia memberikan pengaruh yang bersifat umum. Iya. Jelas ya? Maka dia harus menjaga kondisi dan keadaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi fatwa. Kalau seorang menjadi imam di suatu masyarakat, ya masyarakat ini berpendapat, iya, masyarakat ini berpendapat wajibnya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, dan si imam tadi berpendapat bahwa tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Syekhul Islam memberi fatwa imam dia menjaharkan Bismillahnya, walaupun dia sendiri keyakinannya apa? Tidak dijaharkan. Iya. Sebab kata beliau, menjaga kebersamaan itu lebih wajib daripada kemaslahatan dia menegakkan sunnah pada apa? Pada dirinya. Ya, dan ini fikih yang indah. Fikih yang apa? Fikih yang indah. Ya, hanya saja fikih ini banyak orang yang tidak memahaminya. Ya, karena memang ilmu agama itu ya ada jenjang-jenjang tingkatan-tingkatannya. Orang yang tidak mempelajarinya tidak mengetahuinya. Ya, di masa ini ya ilmu itu kadang dilihat dari retorikanya. Oh, kalau dia pandai bicara, ya punya orasi yang bagus, ya retorika yang memukau, nah ini baru ustadz nih. Ya, jelas ya? Baik. Walaupun tidak ada ayat-ayat, hadit-hadit yang dia sampaikan, ini satu golongan sudah dianggap ulama seperti ini. Ada golongan lain, ini lebih bagus golongannya. Dia hafal ayat-ayat, dia hafal hadit-hadit. Tapi dia tidak pelajari apa makna ayat itu, apa makna hadit itu. Punya hafalan saja. Ini juga adalah hal yang apa? Tidak memberi banyak kebaikan untuknya. Ya, sekedar hafal tidak paham. Ini repot ya. Hafal tetapi apa? Tidak memahaminya. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini ucapan beliau nukil dari sebagian as-salaf. Ibnu Al-Qayyim menyebutkannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Laisal akilu alladhi ya'lamu al-khayra min asy-syarr. Innamal akilu alladhi ya'lam khayra al-khayraini wa syarra asy-syarraini." Bukan orang yang berakal. Bukan seorang alim yang memiliki akal yang pandai membedakan antara kebaikan dan kejelekan. Itu belum menjadi alim itu. Belum menjadi akal kalau beliau masih di batasan apa? Hanya bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Pemula dalam menuntut ilmu pun tahu itu. Ini baik, ini jelek, ini halal, ini haram. Dia tahu dengan belajar. Tapi alim yang dikatakan alim siapa? Orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Orang yang mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan kepada dua pilihan, dia pandai memilih yang terbaiknya. Kalau dia dihadapkan dalam kondisi harus menjalani dua mafsadat, dia akan memilih yang teringannya. Dia akan memilih apa? Yang teringannya. Ini baru fikih namanya. Ini baru apa? Fikih. Dan ini yang sampai ke jenjang ini, itulah baru orang-orang yang berilmu. Jelas ya? Nah, maka harus diketahui. Ya, tingkatan-tingkatan dalam ilmu agama. Ya, sama di dalam menimbang hal-hal yang seperti ini. Masalah sholat, fikih dalam sholat di belakang ahlul bidah. Itu ada ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah di kalangan para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga di sini, kondisi yang pelaksanaan sholat di belakang pemerintah dianggap tidak syah. Ini kalau pemerintahnya ya melakukan bidah yang sifatnya apa? Sifatnya mengeluarkan dari keislaman. Sebab solat di belakang orang yang tidak syah keislamannya, itu tidak syah. Solatnya tidak syah. Kemudian, pembahasan yang keempat, kewajiban jihad bersama imam adil dan imam jahat. Ya, wal jihadu ma'a kulli imamin adilin au jair. Ya. Berjihad bersama imam yang adil maupun yang sewenang-wenang. Ya. Sepanjang dia adalah imam kaum muslimin, pemimpin, dia menyuruh kepada jihad, kita wajib berjihad di belakangnya. Wajib berjihad di belakangnya. Ya. Dan ini salah satu ketentuan di dalam jihad. Ya. Di dalam jihad. Karena itu kalau ada yang menyuruhkan jihad, mengajak manusia berjihad, dan tidak ada pimpinannya, tidak dipimpin oleh pimpinan negara, maka itu tidak disebut jihad. Dalam definisi apa? Definisi syariat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi." Sungguhnya imam itu adalah tameng. Harus dilakukan peperangan di belakang imam. Peperangan harus dilakukan di mana? Di belakang imam. Iya. Karena itu di perjanjian Hudaybiyah, ya, Umar dan banyak para sahabatnya heran, kok Nabi menerima perjanjian? Ya, jelas ya? Demikian pula ketika para sahabat tertindas di Mekah, ya, mereka tidak ada yang mengangkat senjata, ayo kita berjihad menghadapi kaum musyrikin. Semuanya mendatangi Rasulullah. Cuma Rasulullah adalah apa? Pimpinannya. Ya, di perjanjian Hudaybiyah, Nabi sudah menyepakati perjanjian, tidak ada para sahabat yang mengangkat senjata. Ya. Tidak ada yang melakukan bom bunuh diri. Ya. Tidak pula yang mengatakan, oh kita kan kalau mati kan masuk surga, mereka masuk neraka. Jelas ya? Jadi harus diketahui bahwa jihad ini ada aturannya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya, kapan dikatakan jihad. Bukan jihad itu maknanya, yang penting dia mati. Kalau jihad maknanya yang penting dia mati, ya ini orang frustasi namanya. Ya. Jelas ya? Jihad itu ada ketentuan, dhabitnya. Nyawa ini cuma satu saja. Harus ditempatkan pada hal yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Ketentuan-ketentuan syariat. Maka salah satu timbangan di dalam jihad, harus jihad di belakang imam. Imamnya adil maupun sewenang-wenang. Iya. Kesewenang-wenangan pemimpin tidak ada masalah. Yang penting dia menegakkan apa? Menegakkan jihad. Iya. Menegakkan jihad. Ya, tapi di masa, di sebagian masa, kadang pemimpin punya kekuatan. Ya. Tapi tidak menegakkan jihad. Ya, ini tentunya akan lebih apa? Lebih jelek. Ya. Lebih jelek. Dan di masa sekarang ini, ya, dari kondisi dan keadaan kaum muslimin sangat lemah. Ya, kalau pemimpinnya pun mau berjihad, ya, menyuruhkan jihad, tidak mampu pemimpinnya. Karena kekuatan dan apa? Kondisi kaum muslimin yang masih lemah. Lemah dari sisi keimanan, lemah dari sisi apa namanya kemampuan fisik, dari kemampuan materi untuk menegakkan jihad tersebut. Iya. Ala kulli hal, ini jihad adalah syariat yang indah, syariat yang agung, keutamaannya, pahalanya. Iya. Kemudian keindahan di dalam jihad ini, orang yang mati dengan jihad ini bagaimana dimudahkan matinya sampai dia merasakan kematian itu hanya seperti digigit semut. Iya. Dan seterusnya dari keindahan-keindahan di dalam jihad adalah hal yang dimaklumi. Tapi ingat, jihad yang dimaksud jihad apa? Jihad yang diukur, ditimbang, diikat dengan timbangan-timbangan syariat, bukan sembarangan. Iya. Baik. Jadi ini yang harus ditanamkan, ya. Dan subhanallah, sebagian anak muda yang tergelincir dalam hal ini, kasihan, hanya diberi hadits-hadits keutamaan jihad, keutamaan orang yang mati syahid, ya. Bagaimana ia dijemput oleh bidadari, ya. Sampai istilahnya sudah menjadi pengantin, ya. Hanya diberi doktrin keutamaan-keutamaan. Ya. Kalau dikasih satu pertanyaan saja, dari mana kamu menjamin jihad kamu ini benar? Nah, ini insya Allah akan berpikir. Jelas ya? Akan berpikir. Ya, tapi kalau hanya diberi keutamaan kemudian diarahkan kepada hal-hal tertentu, nah inilah yang muncul kerusakan-kerusakan di belakangnya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, kewajiban haji bersama imam yang adil maupun jahat. Haji ini salah satu hak dari pemimpin untuk menegakkannya. Karena itu haji harus ditegakkan di belakang apa? Di belakang pemimpin. Iya. Baik, dan ini masuk di dalam keumuman adillah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Saya kira selesai ini ya. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Di halaman 38. Tentang qasar dan puasa dalam safar. Iya. Kata beliau, wa iqsaru salati fil asfar wal ikhtiyaru fihi baina as-siyam wal iftar fil asfar in syaa'a shama wa in syaa'a aftara. Iya. Dan mengqasar atau meringkas salat pada waktu safar. Jadi boleh seorang musafir, ya, dia meringkas salatnya ketika dia safar. Nah, ini disebut di dalam Al-Qur'an. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Iya. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan faridatus salatu mathna mathna uqirrat fi safar wa zidat fil hadar. Salat itu diwajibkan dua-dua. Kemudian hal ini ditetapkan dalam safar dan ditambah ketika hadar. Jadi boleh meringkas salat, mengqasar salat ketika apa? Ketika safar. Iya, dia seorang musafir. Dan ini disebut oleh penulis, ya. Dan ini dari pembahasan apa ini? Pembahasan fikih. Dimasukkan oleh penulis. Ya. Saya belum memeriksa dari buku-buku tentang firqa-firqa, ya, apa pemikiran kenapa, ya, penulis memasukkannya di sini. Biasanya kalau disebut di buku-buku akidah itu ada dari kalangan ahlul bidah yang apa? Yang mempunyai pemikiran aneh di dalam hal tersebut. Sebagaimana kemarin saya terangkan tentang masalah apa? Tentang masalah ajal, ya. Ya, ajal dimaklumi. Tapi kenapa disebut oleh penulis? Kalau seorang sudah meninggal, itu dengan ajalnya, sudah habis rezekinya. Karena ada kelompok Mu'tazilah apa? Yang mengingkarinya. Dan ini perlu dilihat, ya, di buku-buku tentang firqa-firqa. Dan saya belum sempat mendetailkannya. Baik. Wal ikhtiyaru fihi baina siyami wal iftar fil asfar. Dan boleh dia memilih antara berpuasa dan berbuka tatkala safar. Insya'a sama wa insya'a aftara. Ya, kalau dia ingin, dia boleh berpuasa. Kalau dia ingin, dia boleh apa? Dia boleh berbuka. Baik. Jadi di sini dua pembahasannya tentang mengqasar salat, bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dia boleh memilih, orang yang berpuasa ketika dia safar, dia boleh memilih antara berpuasa atau berbuka, sebab dua-duanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjalanan itu dua macam. Ada perjalanan yang meletihkan dan ada yang tidak meletihkan. Kalau perjalanannya tidak meletihkan, afdalnya dia berpuasa. Kalau puasa wajib. Iya. Kalau perjalanannya tidak meletihkan, afdalnya dia berpuasa wajib. Kalau perjalanannya meletihkan, maka di sini, ya, apa namanya? Dilihat di sini di kondisi dia perjalanan meletihkan, ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Jelas, ya? Baik. Afdalnya dia berbuka. Tapi kalau misalnya ada yang tetap berpuasa, tidak masalah kalau dia tetap berpuasa. Sebab Nabi juga pernah berpuasa di kondisi perjalanan yang sangat meletihkan. Iya. Baik, ini kesimpulannya berkaitan dengan masalah puasa qasar di dalam safar. Iya. Kemudian berikutnya, kata penulis rahimahullah, dan ini akhir, ya, dari pembahasan. Iya. Penulis menukil kesepakatan para ulama akan penjelasan yang telah berlalu. Sudah beliau uraikan sejumlah keyakinan akidah, ya. Maka di sini beliau ingin menegaskan apa yang telah lalu itu. Kata beliau, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alayha al-madhun al-awwaluna min a'immatil huda wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha. Ya. وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. Yeah. Baik. Sini ada 5 poin pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, nukilan kesepakatan oleh penulis akan penjelasan akidah yang beliau telah terangkan. Tabliu hadhihi maqalat, ini adalah pendapat-pendapat. Wa af'al, dan perbuatan-perbuatan. Maksudnya pendapat-pendapat di sini karena beliau ucapkan, ya, dalam bentuk apa? Perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Iya. Bukan dikatakan pendapat dari dirinya sendiri. Jelas, ya? Karena beliau terangkan di sini, ijtama'a 'alaiha al-madhun al-awwalun, disepakati oleh para imam, ya, disepakati oleh para imam yang telah terdahulu. Jadi para imam terdahulu ya, menyepakatinya. Min aimatil huda, dari imam pembawa petunjuk, telah menyepakati hal ini. Tidak ada silam pendapat. Ini nukilan ijma' namanya. Nukilan kesepakatan. Dan ini dari Imamul Muzani diterima. Iya. Sebab beliau masih dari ulama abad ketiga. Jelas ya? Masa beliau kepada Nabi masih dekat. Maka gampang beliau menukil apa? Ijma' kesepakatan. Iya. Nukil kesepakatan di kalangan ulama. Jadi disepakati pembahasan-pembahasan akidah yang telah lalu. Dan ini salah satu keistimewaan ya buku ini. Karena di dalamnya beliau menukil kesepakatan para ulama terhadap akidah as-salaf. Iya. Dan ini banyak dilakukan oleh para a'immah ya. Banyak dilakukan oleh para a'immah. Nah, Al-Bukhari dalam akidahnya menulis menukil kesepakatan dari lebih 1000 guru yang dia jumpai akan 8 pembahasan akidah yang diterangkan di dalam akidahnya. Nah, demikian pula Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi. Beliau menukil kesepakatan dari seluruh ulama yang mereka jumpai di berbagai negeri. Iya, akidahnya ada. Nah, dimaklumi. Maka ini semuanya menunjukkan kuatnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Iya, dan ini akan memberikan ketenangan kepada seorang meyakini apa yang telah diterangkan oleh penulis. Iya, pada buku ini. Kata beliau, wa bi taufiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, sebelumnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, kesepakatan ulama adalah hujjah yang diikuti. Iya. Kenapa kesepakatan ulama diikuti hujjah? Karena dalam Al-Qur'an Allah firman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, perhatikan ya, diancam orang yang durhaka kepada Rasul dan diancam orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, tidak mengikuti kesepakatan kaum mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wanuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wasaat masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalala. Sungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Iya. Karena itu kesepakatan umat adalah hujjah yang diterima. Iya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa setiap kesepakatan yang dinukil oleh para ulama, pasti apa yang mereka sepakati itu adalah hal yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada hal yang dikatakan sepakat para ulama di dalamnya kecuali hal tersebut telah ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran maupun apa? Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu, ya, salah satu dari pembahasan di usul fikih berkaitan dengan masalah ijma. Ya, dan ini penting untuk dicermati. Ya. Dan ini lebih penting lagi di pembahasan akidah. Di pembahasan akidah. Ya. Sebab kalau suatu keyakinan sudah disepakati oleh umat, ada yang menyelisihi, itu langsung dihukumi sebagai orang yang menyimpang. Orang yang sesat. Walaupun dalam satu pembahasan. Walaupun salahnya cuma apa? Cuma di satu pembahasan saja. Iya. Cuma di satu pembahasan saja. Ini harus kita mengambil pelajaran-pelajaran ya. Ya'qub bin Syaib al-Fasawi itu diboikot oleh Imam Ahmad. Iya. Hanya dalam satu masalah saja. Masalah al-waqaf terhadap Al-Quran. Tapi ini masalah besar. Ya. Ini masalah besar. Demikian pula siapa? Al-Harith Al-Karabisi ya, dihajar oleh para ulama karena satu masalah pula. Iya. Baik. Demikian pula Daud Ad-Dhahiri. Iya. Daud Ad-Dhahiri ini juga dikenal ada pembicaraan yang jelek berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Al-Quran. Sampai Daud Ad-Dhahiri datang kepada Imam Ahmad. Ya, minta izin untuk ketemu. Imam Ahmad berkata, saya tidak mau ketemu dengannya. Maka Daud Ad-Dhahiri sampaikan kepada anak Imam Ahmad. Ya, biarkan saya bicara. Sesungguhnya saya tidak berkeyakinan seperti itu. Ya. Masa anaknya masuk lagi pada Imam Ahmad. Katanya dia mau bicara. Dia tidak meyakini seperti itu. Kata Imam Ahmad, telah menulis kepada kami Yahya bin Yahya. Apa namanya? Yahya Ad-Duhli. Dan fulan mengatakan bahwa dia berbicara seperti itu. Ya. Dan Yahya Ad-Duhli lebih terpercaya daripada Daud Ad-Dhahiri. Suruh dia pulang. Perhatikan ya sikap Imam Ahmad. Oh tidak, dia katakan, loh ini Imam Ahmad tidak tasabut sama orang. Ya. Kalau lebih dipercaya orang lain. Perhatikan ya metode para a'immah. Ya. Dan ini di kondisi dan keadaan ya mereka mendudukkan masalah-masalah. Ya. Jelas ya? Menyukakan masalah-masalah. Ya, sebagian orang di masa ini, ya, naudzubillah ya, bikin kaidah-kaidah, tidak tahu dari mana dia dapat. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik kesalahan, seorang misalnya jatuh dalam kesalahan, ya, diterangkan bid'ahnya, dan dia sendiri belum tahu orang ini siapa, dia sendiri belum membaca bid'ahnya apa. Oh, kalau ditanya tentang dia, oh saya asalnya dia masih ahli sunnah. Iya. Jelas ya? Asalnya dia masih apa? Ahli sunnah kalau saya. Saya sendiri belum lihat ada bid'ahnya. Loh kok enggak dia terima dari ulama yang lain yang menjelaskannya? Nah, dan ini bukan dari jalan. Ya? As-salaf di dalam apa? Menghukumi. Dia lihat hujjah orang yang mengkritiknya apa? Hujjah yang mengkritiknya. Jangan dia bilang, oh saya sendiri belum pernah ketemu langsung. Ya, masa dia harus ketemu langsung kemudian menghukumi? Ya, jelas ya. Dan ini perkara yang mungkin, ya, sulit terjadi. Baik, karena itu dilihat bagaimana metode para ulama kita dalam memberikan ketentuan-ketentuan. Maka kesepakatan di kalangan ulama itu adalah hujjah diikuti. Baik, kemudian di sini, ya, disepoinkan di pembahasan yang ketiga, kewajiban umat adalah berada di belakang para ulama. Ya, berkata Al-Muzani, wa bi taufiqillahi i'tasama biha at-tabi'una. Kudwatan waridha. Kudwatan waridha. Iya. Dengan taufik dari Allah, orang-orang yang mengikuti setelahnya berpegang teguh dengan kesepakatan itu. Sebagai bentuk keteladanan dan keridhaan. Ya, ini kewajiban umat dia di belakang ulama. Dia tahu ulama sepakat di belakangnya, maka dia di belakangnya. Ya, dia tahu ulama sepakat pada perkara tersebut, dia berada di belakang. Mengikuti kesepakatan itu. Bukan keluar dari jalan para ulama. Iya. Bukan keluar dari apa? Jalan para ulama. Apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan apa? Akidah. Maka disinilah tugas dari umat untuk ikut kepada para ulama. Iya. Karena mereka lah yang memiliki ilmu. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan pembahasan tersebut. Apalagi di masalah-masalah yang disepakati. Dalam masalah-masalah yang disepakati. Iya. Dan alhamdulillah para ulama itu tidak mengeluarkan masalah dari kantongnya sendiri. Mereka juga mengambil dari ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya mengambil dari ulama sebelumnya. Sampai kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan itulah ahli sunnah. Iya. Itulah ahli sunnah. Ilmunya itu bersambung. Bukan bersambung dari sisi riwayat saja seperti di masa ini ya. Masa ini gampang kalau mau dapat sanad riwayat, tata aja ke guru duduk. Ya, begitu ya. Duduk. Ya nanti dikasih ijazah, dia punya sanad bersambung kepada Nabi. Ya. Tapi dia paham enggak seperti itu? Ya, dia paham seperti itu atau tidak? Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang LDI ya. Ya. Sudah habis sanadnya dari Nur Hasan Al-Ubaidah, ya pergi cari sanad baru lagi di Mekah. Duduk tahunan di sana. Tidak ada ilmu, tidak dapat apa-apa. Pulang, ya bahlul-bahlul aja. Ya. Tidak mengerti apa-apa. Ya. Hanya bawa sanad baru. Oh, kami punya sanad baru. Ya. Jelas ya? Ini bukan jalan di dalam menuntut ilmu. Ya. Para ulama kita di masa ini, kadang riwayat dari sisi ijazah tidak punya. Tapi kalau dilihat, dia berguru dari guru. Gurunya jelas siapa gurunya. Gurunya lagi jelas siapa gurunya. Bersambung kepada siapa? Nabi SAW. Dari sisi ilmu, pemahaman, dan riwayat. ada pemahamannya juga. Iya. Bukan hanya mengambil riwayat saja, tapi tidak memahami. Iya. Kalau ditanya dari mana Syekh memahami ini, dia akan sebut, saya pahami dari Syekh Syaifulan. Dia mengajari saya begini dan begitu. Jelas ya? Mengajari saya begini dan begitu. Jadi sering kita dengarkan. Iya. Dari para ulama kita. Ya, tambah banyak ya, kita dengar dari Syekh Mukbil rahimahullah. Kalau beliau sebut sesuatu, ini ya, Syekh Bin Baz memberi fatwa dalam hal ini. Jelas ya, Syekh Bin Baz guru beliau. Demikian pula Syekh Shalal Fauzan. Dalam sebagian fatwa, ya, kadang beliau sebut bahwa Syekh Bin Baz memberi fatwa seperti itu. Jelas ya, menunjukkan bahwa berpengaruh sekali. Ya, ilmu itu diambil dari guru secara apa? Pemahaman. Ya. Jadi kalau dia sudah mengambilnya cara metodenya, apa metodenya sudah salah caranya, kemudian diambil lagi dari guru yang tidak apa namanya kuat dari sisi keilmuannya, tidak bagus manhajnya, tidak lurus jalannya, maka ini tidak akan membangun seseorang di atas jalan yang lurus. Baik, jadi kewajiban umat ini adalah ikut di belakang apa? Ikut di belakang siapa? Di belakang para ulama, mengikuti kesepakatan para ulama. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini menjelaskan beberapa ciri pengikut ulama yang berada di atas jalan yang lurus. Ya. Jelas ya? Ya, kalau dia mengaku dirinya mengikuti para ulama, orang yang mengikuti para ulama itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ini sebagian ciri-cirinya yang disebut oleh Imam Al-Muzani. Kata beliau, wajanabu at-takallufa fi ma kufu. Iya. Mereka meninggalkan, menjauhi takalluf, memberat-beratkan diri, ya, membebani diri terhadap hal-hal yang telah tercukupi untuk mereka. Iya, kita ini sudah mendapat kecukupan. Seluruh perkara agama kita sudah lengkap, sudah sempurna, sudah cukup. Karena itu kewajiban kita adalah apa? Mencontoh saja. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata beliau, hendaknya kalian berittiba, mengikuti dan mencontoh. Jangan kalian berbuat bid'ah. Kalau kalian hanya sekedar mencontoh, tidak berbuat bid'ah, maka sudah cukup bagi kalian. Sudah cukup bagi kalian. Karena itu, ya, ahli sunnah dari sifat mereka, pengikut ulama dari sifat mereka, menghindari takalluf berlebihan pada hal-hal yang sudah dicukupi. Ya, mereka telah dicukupi dalam hal tersebut. Iya. Baik. Kalau as-salaf sudah berbicara dalam hal itu, mereka berbicara. Iya. Menerangkannya. Kalau as-salaf diam dalam hal itu, mereka juga diam. Mereka juga diam. Iya. Karena apa yang diuraikan oleh as-salaf itu sudah cukup. Kita hanya sekedar mengikuti dan mencontoh saja. Nah, dan di sini kekeliruan ahlul bidah dalam pembahasan akidah. Iya. Jelas ya? Dalam pembahasan akidah. Kadang ilmu akidah itu hanya beberapa huruf saja di kalangan as-salaf. Ya. Masuk di pembahasan mereka yang beberapa huruf ini menjadi beberapa halaman. Ya. Kadang menjadi beberapa jilid. Terlalu banyak. Dari apa? Pemikiran-pemikiran sendiri yang masuk di dalamnya. Iya. Jadi mungkin dari mana apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nuqtah katsarahal jahilun. Ilmu itu cuma satu titik, tapi diperbanyak oleh orang-orang jahil. Ya. Cuma satu titik, orang jahil dia bikin titik-titik yang lainnya. Ya. Akhirnya terkesan apa? Terkesan berat. Padahal ya, bagi siapa yang mempelajari ilmu sesuai dengan jalurnya, dimudahkan ilmu itu. Dia sekedar ikut saja, mencontoh saja, sudah cukup baginya. Sudah cukup baginya. Baik. Maka ini di antara jalan mereka ya. Karena mereka kondisinya seperti ini, fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Iya. Sehingga mereka menetapi jalan yang lurus dan mendapat taufik dengan pertolongan dari Allah. Fasuddidu. Iya. Selalu lurus. Ya, tasdid ya sudah kita terangkan bagaimana tasdid itu, kelurusan dengan pertolongan Allah dan selalu mendapat taufik. Nah, kemudian ciri mereka yang lain, lam yargabu anil ittiba fayuqassiru. Mereka tidak pernah kurang dari ittiba. Iya, apa tidak pernah berpaling dari ittiba. Jadi selalu berittiba saja, mengikuti. Iya. Sebab kalau dia kurang dari ittibanya, maka pasti ada taksir. Ya, akan ada kekurangan yang muncul dalam dirinya. Kemudian ciri mereka yang lain, dan ini ciri yang ketiga, walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu, dan mereka tidak melewatinya. Ya, tidak melampauinya. Nah, dengan apa namanya, secara berlebih-lebihan menambah-nambahnya sehingga mereka bersikap melampaui batas, berlebih-lebihan. Iya. Jadi dia lewati, tidak dia tambah-tambah, berada di pertengahan. Iya. Sebab kalau ditambah sudah, dia akan melampaui batas. Akan melampaui batas. Iya. Karena itu ciri dari ahli sunnah al-wasatiyah. Dia berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Ya, tidak berpaling, tidak menyempelekan, tidak pula berlebihan. Tidak pula berlebihan. Iya. Kemudian pembahasan yang kelima, bergantung dan mengharap kepada Allah dengan mengikuti jejak para ulama terdahulu. Kita beliau panahnu billahi wathiquna wa alaihi mutawakkiluna wa ilaihi fittibai atharihim ragibun. Maka kami percaya sepenuhnya kepada Allah dan semata kepadanya kami bertawakal. Kami mengharap kepadanya dengan mengikuti athar-athar ya, mereka, yaitu athar-athar para ulama, para imam terdahulu. Iya, perhatikan ya, bagaimana dia bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Iya, tapi semuanya itu dengan asbab. Sebabnya apa? Dengan mereka mengikuti jejak-jejak para ulama. Jadi ini orang yang bergantung dan bertawakal. Dia mengikuti jejak para ulama. Mengikuti jejak para ulama sehingga ia dikuatkan di atas jalan yang lurus. Baik. Dan ini subhanallah kaidah indah ya di dalam kehidupan istiqamah. Ya, yang membuat seorang hamba istiqamah kalau dia mengikuti jejak para ulama. Mengikuti jejak para ulama. Ya, baik. Apalagi dalam hal-hal yang telah kita terangkannya pada perkara-perkara akidah yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Setelah menerangkan bahwa ini keyakinan disepakati oleh para ulama, Imam Al-Muzani rahimahullah menutup buku ini dengan menjelaskan beberapa akhlak ahli sunnah. Ada akhlak ahli sunnah dalam menghiasi diri, dan ada akhlak ahli sunnah di dalam apa? Mensucikan dirinya. Iya. Baik. Dan perlu diketahui ya, bahwa pembahasan akhlak itu bagian dari pembahasan apa? Pembahasan akidah. Iya. Bagian dari pembahasan akidah. Nah, yang dikatakan akhlak bukan termasuk dari apa? Pembahasan akidah dan manhaj. Ya. Kadang terdengar sebagian orang, oh, tidak ada masalah. Ya, si fulan, masya Allah, manhajnya bagus. Akidahnya sudah bagus. Ya, akhlaknya buruk pun tidak ada masalah. Yang penting, manhaj dan akidahnya apa? Bagus. Ini bertentangan. Ya. Gimana bisa manhaj dan akidahnya bagus dan akhlaknya apa? Tidak bagus. Ini konsekuensi. Karena Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu pada akhlak yang mulia. Jadi hanya disebut kebaikan satu saja, akhlak yang mulia. Jelas ya? Keimanan, tawakal, ya, itu masuk dari akhlak yang mulia. Masuk dari apa? Akhlak yang mulia. Karena itu banyak dari buku-buku ahli sunnah. Ya. Di akhir pembahasannya disebut akhlak ahli sunnah. Ini buku ya, Imam Al-Muzani. Dari imam terdahulu. Ya. Abu Utsman As-Sawbini dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, bab khusus di belakangnya. Ya, bagaimana akhlaknya ahlul hadith. Nah, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di akhir akidah wasitiyah. Disebut akhlak ahli sunnah itu apa? Ini ihtimam para ulama. Jangan dikira bahwa ini bukan pembahasan berkaitan dengan apa? Akidah dan manhaj. Dan diperhatikan ya oleh para ulama kita. Ya, sampai di kondisi ibadah, ya, ketaatan, ya, diperhatikan oleh mereka. Ya, saya ingat dulu di tahun 1425 Hijri ya, kalau enggak salah, 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, ada daurah di Riyadh. Ya, Kitabul Iman karya Syekh, karya Imamul Bukhari, dibahas oleh Syekh Rabi'. Iya. Syekh memberikan materi antara Maghrib Isya. Ya, karena kita musafir, ya, maka kita hanya ikut sholat saja. Tidak apa? Sholat sunnah. Begitu sudah selesai sholat, kita duduk, ya, tidak sholat sunnah, yang lain sholat sunnah. Syekh bertanya, kalian ini ahli sunnah? Ya. Terus beliau katakan, ahli sunnah melakukan sholat sunnah. Ya, subhanallah. Perhatikan ya, bagaimana sampai ihtimam di perkara-perkara yang apa? Sunnah juga. Ya, akhirnya yang kita tadinya musafir juga, ya sudah, sholat sunnah ya dah. Ya, alhamdulillah dapat kebaikan ya. Ya, sebab bukan artinya musafir dilarang apa? Sholat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Idza safara al-abda au ma idza marida al-abd au safara kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, maka apa yang biasa dia lakukan ketika dia mukim itu tetap dicatat untuknya, walaupun dia tidak kerjakan. Jelas ya, tercatat. Tapi kalau dia melakukan sholat sunnah lagi, maka itu lebih apa? Lebih afdal, dapat dua kali. Kan begitu? Dia dapat dua kali. Ya, dan beliau sendiri sholat sunnah. Ya sudah, kita ikut sholat sunnah. Baik. Jadi, perhatikan. Ini dari hal-hal yang dijaga oleh para ulama, diperhatikan. Karena itu, menghiasi diri ahli sunnah, karena mereka belajar ilmu, mengenal sunnah, harusnya mereka yang lebih apa? Ya, lebih dahulu dalam mengerjakan sunnah itu. Ya. Terlihat kebaikannya, akhlaknya, berberkah di tengah manusia, dimanapun dia berada. Nah, itu sifat ahli sunnah. Sifat ahli sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Ya. Dia tidak bicara pun, dilihat oleh manusia, baik, ada kebaikan. Ya. Dilihat oleh manusia dari akhlaknya mulia, ya. Dari akhlaknya yang mulia, pembawaannya yang bagus. Paling tidak dia tidak mengganggu orang. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa yang selamat, adalah siapa yang kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, lisannya tidak mengganggu orang, tangannya tidak mengganggu orang. Ya. Baik. Maka ini dari akhlak diperhatikan ya. Kata Al-Muzani rahimahullah, فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها. Iya. Inilah syarh sunnah yang dengan sangat saksama saya jelaskan. وأوضحتها, dan betul-betul saya terangkan. فمن وفقه للقيام بما أبنته. Iya. Maka barang siapa atau siapa saja yang Allah beri taufik untuk tegak mengamalkan segala hal yang saya terangkan, ma'amaunatihi lahu bil qiyam, ya, berbekal pertolongan Allah kepadanya dengan menegakkan. Nah, di sini berbekal pertolongan ini maksudnya dia lengkapi dari selain akidah yang dia telah pelajari, apa yang sudah diterangkan Al-Muzani diambil dari sunnah itu, diambil juga dari akhlak-akhlak yang akan diterangkan di sini oleh penulis. Jelas ya? Ya. Jadi sunnah ini kalau sudah diberi taufik seorang mengenal sunnah akidah yang telah kita baca dari Imamul Muzani, dia pahami dengan baik, dia yakini dengan baik, dia amalkan, kemudian dia tambah dengan etika-etika akhlak yang akan diterangkan oleh beliau di sini, maka ini adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Iya. Apa itu dari etika-etika yang beliau terangkan? Nah, sini saya garis bawahi 10 pembahasannya. Yang pertama, kesaksamaan penulis dalam menyusun buku ini. Maksudnya beliau betul-betul detail dalam menyusunnya. Perhatikan ya kalimatnya, taharraitu kashfaha. Betul-betul seksama dia di dalam apa? Di dalam menyusunnya. Iya. Sampai Al-Muzani ini rahimahullah, beliau menulis Al-Mukhtasar. Ada bukunya ya dalam fikih, Mukhtasar, dikenal sebagai Mukhtasar Al-Muzani. Beliau tulis selama 20 tahun. Iya. Sudah selesai ditulis, kadang beliau ulangi lagi. Dia ulangi lagi. Terus dia rapikan dengan seksama. Dan ini dia bahasakan di buku Mukhtasarnya saja. Ya. Sedemikian rupa, apalagi di pembahasan yang berkaitan dengan apa? Dengan akidah seperti ini. Ya. Dan dimaklumi ya bahwa Al-Muzani rahimahullah itu banyak dituduh oleh orang-orang ketika beliau menulis apa? Akidah ini. Akhirnya beliau menulis. Padahal beliau sebenarnya tidak mau masuk di dalam pembicaraan ya berkaitan dengan masalah apa menanggapi sebagian orang, sebagian ahlul bidah, padahal keyakinan beliau jelas. Karena Imam Syafi'i waktu itu berwasiat kepadanya untuk tidak masuk ke dalam perkara-perkara seperti itu. Tapi karena beliau memandang dari kewajiban ilmu untuk menerangkan, menyingkap syubhat, ya, sehingga seorang itu kokoh di atas sunnah, ya, dan menjauhi ucapan-ucapan yang batil, maka Al-Muzani menulis buku ini. Ya, beliau tulis dengan betul-betul seksama, dengan sangat teliti. Ya, dengan sangat teliti. Kemudian kata beliau, rahimahullah, baik, ini pembahasan yang kedua ya, dalam kesempurnaan akidah dan manhaj, ada bekal-bekal yang mesti dilaksanakan. Nah, ini yang akan diterangkan bekal-bekalnya. Ma'amaunatihi, berbekal dengan apa? Pertolongan Allah kepadanya. Bilqiyami ala ada'i fara'idihi. Ya. Dengan menunaikan ibadah-ibadah wajib. Ya. Ini menunaikan ibadah-ibadah wajib. Ada'i fara'idihi. Kewajiban-kewajiban. Ya. Dan fara'id yang diinginkan di sini adalah apa? Hal-hal yang merupakan fardu terhadap seorang hamba. Apakah di dalam sholatnya? Ya. Dan kalau penulis kaitkan di sini dengan najis, ya ini memang kaitannya dengan sholat fardu ya. Kaitannya dengan sholat fardu. Karena itu beliau bahasakan bil ihtiyati fin najasat. Dengan berhati-hati dari najis. Iya, berhati-hati dari apa? Najis. Karena itu dia kenal juga. Setelahnya dia kenal apa-apa yang diwajibkan darinya terhadap sholat. Dia kenal najis itu apa. Ya, bentuk-bentuk najis itu bagaimana. Kemudian bagaimana cara dia membersihkan dirinya dari najis. Iya. Baik, ini perlu untuk dia pelajari sehingga dia berhati-hati dari najis tersebut. Wa isbagit taharah ala ta'at. Yang berikutnya dari bekal dan bertaharah dengan sempurna. Iya. Bertaharah menyempurnakan taharah atau bersuci di atas berbagai ketaatan. Ketika dia bertaharah, dia menyempurnakannya. Menyempurnakannya. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dalam hadis Laqit bin Sabirah riwayat Imam 4, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Perintah untuk apa? Menyempurnakan wudu. Wada'is salawat alal istita'at. Dan menunaikan salat-salat. Iya. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan ini kelihatannya yang diinginkan salat-salat yang berkaitan dengan apa namanya? Salat wajibnya juga. Iya. Dia berarti dia ulangi faraid dengan apa? Salat wajib di sini, salawat. Sebab di akhir pembahasan dia sebut salat sunnah yang hendaknya dijaga. Dan ada kemungkinan salawat bermakna salat selain dari salat wajib. Ya, tapi dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian kata beliau wa ita'iz zakati ala ahli al-jidad. Ya. Al-jidad jamak dari jidah. Ya, dan jidah itu artinya kecukupan. Artinya kecukupan. Demikian disebut di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Iya. Jadi zakat memang diberi, zakat itu adalah kewajiban yang ditunaikan, dikeluarkan oleh orang-orang yang berkecukupan. Oleh orang-orang yang berkecukupan. Karena itu di dalam kewajiban zakat ya disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Iya. Di antara syarat kewajiban zakat tersebut adalah dia telah memiliki apa? Nisab. Ya, dia telah memiliki nisab. Ya, dia punya kecukupan pada nisabnya. Sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga menerangkan kewajiban zakat di dalam perintah beliau ketika mengutus Mu'ad, ya. Fa akhbirhum anna Allah qaftarada alaihim zakat tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sebuah zakat diambil dari orang kaya mereka yang berkecukupan mereka kemudian diberikan kepada orang miskin mereka. Ya. Baik, wal hajju ala ahli al-jidati wal istita'at. Demikian pula haji terhadap orang yang mampu, ada kecukupan dan punya kemampuan. Jadi ada kecukupan dari sisi materi dan ada kemampuan. Iya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iya. Bagi Allah ada kewajib, bagi Allah memberikan kewajiban terhadap manusia untuk melakukan haji ke Ka'bah. Tapi disyaratkan bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk ke sana. Dan kemampuan diri kata para ulama ada dua. Kemampuan dari sisi perbekalan dan kemampuan dari sisi fisik. Kemampuan dari sisi apa? Fisik. Untuk perempuan ditambah kemampuan yang ketiga, itu kemampuan dari sisi dia memiliki mahram. Dia memiliki mahram untuk melakukan perjalanan. Baik. Jadi ini kewajiban haji. Kemudian kata beliau wasiyamu syahri li ahli sihat. Ya, dan melakukan puasa Ramadan. Iya. Melakukan puasa sebulan bagi orang-orang yang sehat. Iya, bagi orang-orang yang sehat. Adapun kalau dia sakit, udzur baginya. Ya, boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti dia qadha, dia ganti di hari-hari lain. Tatkala dia sudah sembuh, dia ganti di hari-hari lain. Tatkala dia sudah sembuh. Baik. Kemudian kata beliau, wa khamsi salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawat. Iya. Serta mengamalkan 5 salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan setelah salat wajib. Ada 5 salat ya. Beliau garis bawahi di sini. Padahal salat sunnah itu banyak. Sholat sunnah itu apa? Banyak. Bukan cuma 5 ini aja. Iya. Baik. Apa sholat sunnah ini? Yang pertama, iya. Sholatil witr. Adalah sholat witr. Fi kulli layla, pada setiap malam. Didahulukan sholat witr, sebab ini sholat yang paling afdal. Dari sholat-sholat apa? Sholat-sholat tatawwu. Yang paling afdalnya. Nah, baik. Karena itu di pembahasan ke-10 saya sebut ya penyebutan 5 salat tatawu. Ya. Tadi saya sebut kata salat sunnah itu di penggunaan umum ya. Kalau penggunaan lebih afdolnya salat tatawu. Salat tatawu. Sebab kata tatawu itu menunjukkan makna tambahan. Iya. Kadang dia sunnah, kadang dia wajib. Sebagian dari salat ini seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, itu pendapat yang lebih kuatnya itu wajib ya. Bukan sunnah. Demikian pula sholat kusuf. Iya. Sholat kusuf. Baik. Maka dia disebut sholat tatawu. Jadi yang pertama dari 5 sholat tatawu ini adalah sholat witir setiap malam. Sholat witir. Iya. Dalil-dalil tentang keutamaan sholat witir, sholat malam, ini sangat banyak sekali. Sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, iya, tidak menyebutkan ada kebaikan pada seseorang kalau dia sedia sholat witir. Sampai beliau berkata bahwa tidak ada kebaikan pada seorang kalau dia tidak apa? Dia tidak sholat witir. Iya. Kemudian yang kedua adalah waqa'atai al-fajr. Dia melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, raka'ata al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga, wa sholatil fitri wa nahri. Iya. Dan sholat fitr, sholat idul fitri dan sholat idul adha. Iya. Juga dari sholat yang dianggap tatawu oleh penulis. Iya. Dan ini silam pendapat ya di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa dia adalah sholat yang diwajibkan bagi siapa yang mampu. Nah, kemudian yang keempat, wa sholatil kusuf, wa sholati kusufi syamsi wal qamar idha nazal. Ya, yang keempat adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan apabila gerhana itu terjadi. Iya. Jadi kalau terjadi gerhana dilakukan sholat. Dan ingat ya, sholat itu ketika terjadi gerhana saja. Jadi kalau gerhananya sudah lewat, ya, maka tidak dilakukan sholat lagi. Atau gerhananya baru mau terjadi, itu tidak dilakukan sholat. Ya. Atau gerhananya hanya di berita saja. Ya. Ini sering terjadi ya belakangan. Akan terjadi gerhana di wilayah ini, wilayah ini. Indonesia hanya dapat di spoton tempat saja. Ya. Gerhana itu dilakukan sholat kalau dia lihat gerhana itu. Dia lihat. Jelas ya? Kalau terjadi gerhana di Jakarta, ya, orang di Bandung sana tidak melihat gerhana, mereka tidak sholat. Yang melihatnya cuma di mana? Di Jakarta saja. Jelas ya? Sebab memang ini sholat kusuf dilakukan kalau seorang melihat apa? Gerhana. Hadit-haditnya memang disandarkan kepada bentuk apa? Melihatnya. Kalau dia melihat gerhana tersebut. Baik. Iya. Ini dikatakan bahwa sholat ini pendapat yang lebih kuat dia wajib. Kenapa? Ya, sebab Nabi SAW kalau terjadi gerhana, beliau bersegera dengan kekhawatiran. Sehingga beliau bersegera untuk apa? Melakukan sholat. Iya. Dan ini bukan pembahasan untuk hal-hal yang sunnah yang seperti ini. Jelas ya, apalagi ada penekanan-penekanan lain di dalam hadis-hadis tentang syariat-syariat salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang terakhir dari sholat tatawu, wa sholatil istisqa, mata wajib. Dan sholat istisqa kapan diwajibkan? Sebab istisqa itu diwajibkan kalau pemerintah yang meminta. Ya, pemerintah tetapkan sholat istisqa, keluar melakukan sholat hujan, minta hujan. Tergantung pemerintah tetapkan sholat minta hujan di mana. Ya, kalau dia tetapkan di masjid, dilakukan di masjid. Kalau dia tetapkan di lapangan, dilakukan di mana? Di lapangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar ke lapangan. Ya, melakukan sholat istisqa. Baik, selesai ya dari beberapa akhlak ahli sunnah yang disebut oleh penulis di sini dalam menghiasi diri. Jadi ada akhlak yang sifatnya tahliyah, menghiasi diri, mempercantik diri. Inilah amalan-amalan salih, amalan-amalan kebaikan, ya, perkara-perkara ketaatan. Nah, dan ada beberapa akhlak yang lain. Ini saya beri tajuk beberapa akhlak ahli sunnah dalam mensucikan diri. Ya, ada tahliyah. Selain tahliyah, ada apa? Ada tahliyah. Ada akhlak yang dia hilangkan darinya. Dia sucikan dirinya dari akhlak itu. Jangan sampai akhlak itu terdapat di dalam dirinya. Iya. Apakah akhlak-akhlak yang hendaknya kita sucikan ini? Baik, ada beberapa hal di sini ya. Nah, kata beliau, wajitinabul maharim, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Iya. Meninggalkan hal yang diharamkan itu perintah dalam Al-Quran. Dan diterangkan bagaimana keutamanya orang yang meninggalkan iya, hal-hal yang diharamkan. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'an, nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Iya. Ke dalam surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintah kalian dengannya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang aku larang kalian darinya, hendaknya kalian meninggalkannya. Nah, dan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia, dan apa yang dilarang, tinggalkanlah dia. Meninggalkan hal yang dilarang itu adalah kewajiban. Dan banyak lagi ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kemudian penulis rahimahullah menerangkan beberapa dosa ya, yang hendaknya dihindari. Yang pertama tentang namimah. Kata beliau, wal ihtiraz minan namimah. Dan hendaknya dia meninggalkan namimah, adu domba. Ya, namimah itu ya, menukil pembicaraan seseorang kepada orang lain dengan maksud merusak. Itu namimah. Ya. A berbicara. Pembicaraan si A dinukil kepada si B. Ya, agar supaya terjadi kerusakan antara mereka berdua. Akhirnya disebut apa? Disebut namimah. Nah, dan Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah namam." Tidak akan masuk surga orang yang selalu apa? Melakukan namimah. Iya. Dan pembahasan namimah ini keharamannya ini dijelaskan dalam banyak dalil. Ada dari Al-Quran dan ada dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya memelihara dirinya dari akhlak yang buruk ini. Iya, dari akhlak yang buruk ini. Baik. Kalau dia sudah ahli sunnah, harusnya apa? Perhatikan ya, dia memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya, itulah artinya dia perbaiki diri. Jangan kebiasaan-kebiasaan lama ya dia ikuti. Iya. Jadi menjadi masalah ya pada orang yang baru belajar. Apalagi sebelumnya berada di kebiasaan-kebiasaan salah. Nah, jangankan dalam amalan, dalam keyakinan saja, kebiasaan salah kadang bisa apa? Masih bisa menyertai. Lihat para sahabat yang baru masuk Islam itu. Ketika mereka ikut bersama Rasulullah di Perang Hunain. Ya. Begitu melewati sebuah pohon, ya, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan lagi kami pohon dhatu anwat seperti mereka punya pohon dhatu anwat. Pohon dhatu anwat ini pohon yang kaum musyrikin menggantung senjata-senjatanya di situ. Ya. Agar supaya senjata ini berberkah di dalam apa? Peperangan mereka. Ya, minta supaya dibikinkan apa? Pohon seperti itu. Ini mereka baru masuk Islam. Perhatikan ya. Kalau orang belum lama meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan lama yang jelek, maka dikhawatirkan dia bisa jatuh di dalam kebiasaan itu tanpa dia sadari. Ya, karena itu diperhatikan ya. Nah, ini perbuatan namimah ini hal yang sangat merusak sekali. Sangat merusak sekali. Iya. Dua orang tadinya bersaudara, baik, bersahabat. Iya. Tiba-tiba menjadi rusak dengan apa? Dengan namimah. Ya, bahkan subhanallah kadang ada orang tadinya belum kenal pengajian ya. Masih awam dua-duanya. Begitu kenal pengajian malah berkelahi. Ya. Kok bisa? Ya, harusnya ilmu itu semakin apa? Menjujukkan, memperbaiki, mempererat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada metode yang keliru yang harus diperbaiki. Yang harus di apa? Diperbaiki. Nah, kemudian berikutnya pembahasan yang ketiga tentang dusta. Kata beliau wal kadzib, dan harus meninggalkan kedustaan. Iya. Ini juga dari akhlak yang buruk. Dan kedustaan ini ya dari akhlak yang diterangkan keburukannya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ancamannya dengan neraka, disebut akhlaknya kaum munafikin, akhlaknya orang-orang kafir dan banyak lagi celaan dari kedustaan ini. Karena itu tidak pantas ya seorang apalagi dia mengenal sunnah ada kedustaan pada dirinya, kedustaan di lisannya. Ya. Maka kejujuran itu adalah hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa innas sidq yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya. "Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa." Atau hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa. Ya. Nanya kalian itu jujur. Karena kejujuran mengantar kepada kebaikan dan kebaikan mengantar kepada surga. Terus menerus seorang itu berlaku jujur, ya, dan memilih kejujuran hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Perhatikan ya, derajat yang tinggi. Dia jaga, ya, kejujuran tersebut. Nah, kemudian wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari kedustaan. Fainal kadzib yahdi ilal fujur. Ya, karena kedustaan mengarahkan kepada kefajiran, wal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran mengarahkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan terus menerus seorang itu dikatakan seorang itu berdusta dan memilih kedustaan sampai ia ditulis di sisi Allah sebagai apa? Sebagai seorang pendusta. Ya, maka kedustaan adalah hal yang dicela, dan hendaknya diri dijaga dari perbuatan ini. Iya. Kemudian wal ghibah. Ya, wal ghibah. Ghibah didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikru ka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut saudaramu dengan hal yang apa? Yang dia tidak senangi. Dia tidak senangi. Dia sebut saudaranya dengan perkara yang dia tidak senangi. Itu ghibah. Nah, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang saya sebut pada saudaraku itu benar ada pada dirinya, bagaimana?" Ya. Kata Nabi, ya, kalau yang kamu sebut pada saudaramu itu tidak ada pada dirinya, itu artinya kamu berbuat dusta terhadapnya. Tapi kalau yang kamu sebut benar ada pada saudaramu, ah itulah ghibah namanya. Itulah apa? Ghibah namanya. Jadi menyebut saudara dengan hal yang dia tidak senangi, itu disebut apa? Disebut ghibah. Iya. Dan ghibah ini adalah dosa yang diharamkan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya, ada yang senang memakan bangkai saudaranya. Nah, ini mengerikan ya. Ya. Sebab ini bukan bangkai orang benar yang dimakan. Seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. Jadi orang yang senang ghibah, ini memakan bangkai namanya. Nah, maka hendaknya dibersihkan diri dari akhlak yang buruk ini. Hanya saja, ya, menyebut kejelekan orang lain, itu dibolehkan. Ya, kalau ada sebab-sebab syar'i yang menerangkan kebolehannya. Karena itu para ulama memperkecualikan ghibah, ya, mengharamkan riba, mengharamkan perbuatan ghibah kecuali dalam 6 permasalahan. Kecuali dalam berapa? 6 permasalahan. Iya. Nah, 6 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah apa? Orang yang melaporkan kezaliman, orang yang dia zalimi. Dia zalimi, ya, Maka dia ceritakan orang yang menzaliminya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ini bukan ghibah. Allah mengizinkannya. La yuhibbullahu al-jahra minal qawli bisu' illa man dhulim. Allah tidak menyenangi ya keterus terangan di dalam menyebut kejelekan kecuali bagi orang yang dizalimi. Nah, yang kedua adalah orang yang atau penyebutan yang memang sifatnya ta'rif. Sudah dikenal dengan itu. Misalnya si fulan ya, di tempat dia tinggal dikenal fulan si pincang misalnya. Ya, fulan si buta. Ini kan aib pada saudara ya disebut. Ya. Kalau dia tidak senang itu akan menjadi ghibah. Tapi karena dia sudah dikenal dengan hal tersebut, sudah menjadi ta'rif, maka ini sudah apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, ya, boleh untuk menerangkan kejelekan kalau untuk mentahdir, untuk memperingatkan dari bahaya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahaya ahlul bidah, memperingatkan bahaya dari sebagian orang. Ya. Dan ini dalam rangka apa? Memberi nasihat kepada umat, mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang boleh disebut kejelekannya adalah orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Terang-terangan dia lakukan depan umum. Ya kelihatan, orang yang seperti ini dalam masalah cerita saja. Iya. Jelas ya? Sebab memang mau ditutupi bagaimana? Dia sendiri sudah menampakkannya. Ya. Kepada manusia. Dan Rasulullah telah bersabda, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin." Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Iya. Kemudian yang kelima adalah orang yang minta fatwa. Dia datang minta fatwa kepada seorang ustaz atau kepada seorang syekh. Ya. Minta fatwa. Dia terangkan sebagian dari hal yang apa namanya dari kejelekan ya orang lain, maka ini tidak ada masalah sebab dia di posisi apa? Minta fatwa. Nah, kemudian yang keenam adalah kalau dia meminta bantuan untuk merubah suatu kemungkaran. Ya. Dia tahu si fulan punya aib, tapi dia ingin rubah kemungkaran yang terjadi. Dia cerita kepada orang yang bisa merubahnya. Ya. Si fulan ini berbuat begini dan begini, diceritakan kejelekannya agar supaya dibantu untuk apa? Merubah kemungkaran yang dia lakukan. Yang seperti ini tidak ada masalah. Baik, jadi ini semuanya berapa? 6 perkara. Ya, kalau ingin mudah diingat, hafal 2 bait syairnya. Ya. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Nah, mudah kan? Baik. Jadi kalau hafal bait syairnya insyaallah gampang. Ya. Selesai ya pembahasan tentang apa? Ghibah. Kemudian yang berikutnya wal baghi bighairil haqq. Ya, ini tentang melampaui batas. Ya. Kesewenang-wenangan tanpa hak. Nah. Iya. Sewenang-wenang itu adalah hal yang dilarang. Ya. Sewenang-wenang adalah hal yang dilarang. Tapi di sini ditegaskan sewenang-wenang tanpa hak. Ini penegasan yang sifatnya apa? Menekankan makna larangan. Ya. Jadi jangan dipahami, oh berarti Ustaz sewenang-wenang ada dua macam. Ada yang dengan hak, ada yang tanpa hak. Ya. Enggak, ini kalimat tanpa hak ini apa? Penegasan makna. Tidak ada pemahaman kebalikannya. Tidak ada pemahaman apa? Kebalikannya. Jelas ya? Ya ini disebut mafhum lakob ya. Di dalam pembahasan usul fikih. Ya itu tidak boleh diambil pemahaman darinya. Lemah diambil pemahaman darinya. Baik. Al-bagi. Ini kesewenang-wenangan. Dan ini dilarang. Iya. Ya ayuhannasu innama bagiukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia. Sungguhnya sewenang-wenang kalian. Kalian sendiri akan menanggungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah ya sungguhnya Rabb kalian hanya mengharamkan kekejian apa yang nampak dan apa yang tidak nampak, yang zahir dan yang batin, dan mengharamkan dosa dan mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak, ini al baghi tanpa hak, dan mengharamkan perbuatan kesyirikan. Iya. Dan Allah mengharamkan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Ini dosa-dosa ya. Diurut di dalam ayat ini di surah apa namanya? Al-A'raf. Iya. Diurut dari dosa yang paling kecilnya hingga apa? Yang paling besarnya. Karena itu dosa berikutnya di sini, ya, tentang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dipandang oleh Ibnul Qayyim sebagai dosa yang paling besar. Ya. Bahkan kata beliau, kesyirikan itu, kenapa ada kesyirikan? Itu karena berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Karena itu hati-hati ya. Ya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, sekarang ini luar biasa ya pembahasan agama. Ya subhanallah. Orang yang bukan ahlinya seenaknya saja bicara. Ya. Padahal kalau di pembahasan ilmu dunia marah-marah. Ya, kalau ada yang bukan ahli berbicara. Ya. Nah, kalau misalnya ada insinyur pertanian memberi resep jantung ya, untuk penyakit jantung, marah orang-orang kedokteran. Iya. Iya atau tidak? Iya. Demikian pula kalau dia misalnya ahli mesin, ya, tapi masuk dalam bedah tulang, ya, akan marah orang-orang ahli bedah. Iya. Jelas ya? Ini tidak cocok, semuanya mengingkari. Tapi subhanallah, bukan keahliannya ya, bicara tentang agama. Oh, tidak ada masalah, bagus. Ya. Jelas ya? Bagus. Bahkan sekarang yang dilihat, titel-titelnya aja di depan. Ya, doktor, profesor. Ya. Nah, isi khutbah Jumatnya, pepatah Inggris lah, pepatah Perancis lah. Subhanallah. Ya, terbalik ilmu ini. Bagaimana keadaannya? Nah, inilah yang menjadi masalah ya. Ya, harus diketahui bahwa berucap atas nama Allah tanpa ilmu ini dosa yang sangat besar. Ya, bukan perkara sembarangan. Iya. Karena itu sebagian dari ulama kita, ya, kalau dia sudah duduk memberi fatwa, itu berubah warna mukanya. Berubah warna mukanya. Nah, saya saksikan dari ulama-ulama besar. Ya, Syekh Shalih Fauzan misalnya di kondisi santai beliau, hafizahullah, itu biasa kelihatan. Tapi kalau ditanya, berubah wajahnya kalau ditanya. Ya. Ini lihat ya orang-orang ya ahli fatwa. Kalau kita subhanallah bergampangan. Ya, santai aja. Jelas ya? Santai saja. Baik. Dan ini yang hendaknya kita perhatikan. Nah, dia adalah dosa yang sangat besar. Dan banyak dalil ya yang menunjukkan tentang hal ini. Menunjukkan tentang besarnya dosa berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kata beliau, kullu hadza kaba'iru muharramat. Semua dari ini adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. Dosa besar banyak jumlahnya. Bukan cuma ini saja. Banyak jumlah dari dosa besar. Dan ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang menulis tentang apa? Dosa-dosa besar. Ya, barangkali yang paling bagusnya dari buku-buku yang menulis tentang dosa-dosa besar adalah buku Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan judul Az-Zawajir an-Iktirafil Kabair. Ya, dicetak dalam dua jilid besar. Nah, ada buku juga Imam Ad-Dahabi, ya walaupun nisbatnya kepada beliau diperselisihkan, tapi itu juga bagus. Ya, dan disyarah oleh ulama kita. Belakangan saya lihat ada buku Al-Kabair karya Ad-Dahabi itu sudah dicetak dengan syarah Syekh Shalih Fauzan. Iya. Itu buku-buku bagus, ya dibaca. Dan di Riyadhus Shalihin ada bab tentang dosa-dosa disebutkan oleh Imam An-Nawawi, maka silakan membaca dari Riyadhus Shalihin dan baca syarah para ulama kita menjelaskan bab-bab tersebut dan insyaallah ini besar manfaatnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taharri fil makasibi wal mata'im wal maharim wal masyarib wal malabis. Iya. Ini pembahasan yang ketujuh, kewajiban untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih pekerjaan, makanan, keharaman, minuman dan pakaian. Kata Al-Muzani juga sangat berhati-hati dan saksama dalam hal memilih pekerjaan, makanan yang menentukan keharaman, minuman dan pakaian. Iya. Pakaian. Jadi ada tahari, bekerja dia memilih pekerjaan yang paling bagusnya. Ya. Memilih pekerjaan yang paling bagusnya. Sampai subhanallah di dalam ya pembahasan fikih atau di pembahasan akhlak ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang mana yang paling afdal antara berdagang atau bertani? Ya. Jelas ya? Dan kalau antum baca pembahasannya dari sisi mana mereka mentarjih, hal yang menakjubkan sekali. Ya, hal yang menakjubkan. Ada yang menguatkan bahwa bertani itu lebih afdal sebab tawakal di dalamnya lebih kuat. Iya, coba bayangkan. Bagaimana mereka mengarahkan pembahasan-pembahasan itu. Jadi ini menunjukkan adanya tahari di kalangan para ulama di dalam masalah apa? Dalam masalah mencari pekerjaan. Iya. Baik. Wal mata'im, dan memilih makanan-makanan. Ya, wal maharim, dan hal-hal yang diharamkan. Ya, maksudnya dia di perkara-perkara dia periksa ini kehalalan keharamannya dia pastikan. Wal masyarib, dan juga dia seksama di dalam memilih minuman. Wal malabis, dan memilih pakaian. Jangan dia pakai pakaian-pakaian dari bahan yang diharamkan, ya, dari sutra dan semisal dengannya. Nah, baik, ada tahari. Kemudian yang kedelapan, larangan mendekati syahwat. Kata penulis rahimahullah, wajitinabu asyahwati fainaha da'iyatun lirkubil muharramat. Dan hendaknya meninggalkan syahwat. Iya, ini memperturutkan syahwat ini masalah yang besar. Iya, masalah yang besar. Dan memperturutkannya ini pintu mengantar kepada banyak kejelekan. Karena itu kata beliau, fainaha da'iyatun lirkubil muharramat. Iya. Karena hal tersebut, syahwat-syahwat ini menyeru untuk menjalani perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena itu sifat dari penduduk sorga adalah, apa namanya, menahan dirinya dari hawa nafsu. Nah, baik. Apa ayatnya di akhir? Nah, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Iya, wa amma man, apa kelanjutan ayatnya? Ya, itu harusnya sebelumnya ya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang melampaui batas. Iya. Dan dia memperturutkan syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya. Adapun yang melampaui batas dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka jahannam adalah apa? Tempat tinggalnya. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Perhatikan ya, dia tahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka tempatnya adalah surga. Nah, maka harus dijaga diri ini, diperhatikan, harus ada kesabaran. Iya, dan kesabaran untuk meninggalkan syahwat ini harus didukung dengan banyak pendukung. Bukan cuma niat saja, tapi dia harus giat belajar, menyibukkan waktu kosongnya dengan hal yang bermanfaat. Kemudian dia harus banyak berzikir, banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Bagus sholat malamnya, bagus sholat-sholat sunnahnya, sehingga dia kuat untuk apa? Dia punya kekuatan pada jiwanya, mampu untuk menghadapi syahwatnya. Iya. Kalau dia tambah dengan berpuasa, maka ini akan lagi semakin apa? Ya, semakin hebat dan semakin hebat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang keindahan puasa ini di dalam memutus syahwat. Kata beliau, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Iya, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah apa? Adalah memutus syahwatnya. Memutus syahwatnya. Jelas ya? Dan memang syahwat ini masalah besar ya, apalagi di masa sekarang ini. Iya, di masa sekarang ini. Sekarang seorang menjaga, cuman kondisi tempat dia tinggal. Iya. Banyak hal yang menjadi senjata-senjata syaitan untuk apa? Untuk menyesatkannya. Karena itu hendaknya, ya, seperti yang saya katakan tadi, pandai dia isi waktu kosongnya dengan hal yang menyibukkannya. Nah, baik, menyibukkannya di dalam kebaikannya. Dan yang terakhir, kaidah tentang perkara yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Berkata penulis rahimahullah, "Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ay yaqa'a fil hima." Kata beliau, barang siapa yang mengembara di sekitar tanah terlarang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalam tanah larangan tersebut. Ini kaidah ya, dan ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa asy-syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Wa man waqa'a fi asy-syubahati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haula al-hima. Yushaku ayy apa? Yushiku ayyarta'a fihi. Baik. Iya, sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu adalah jelas. Antara keduanya adalah apa? Perkara-perkara yang mustabihat. Siapa yang menghilangkan, menghindari perkara-perkara yang mustabihat ini, maka dia telah menjaga agamanya, ya, dan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang jatuh dalam syubhat, dia akan jatuh dalam hal yang diharamkan. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar apa? Tanah haram. Ini tanah haram ya. Sudah tahu ini tanah terlarang. Ya. Dia bawa kambingnya mengembala di sekitarnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Kalau diawasi, ya, baguslah. Tapi dia lengah sedikit, kambingnya sudah berada di tanah terlarang. Ya, ini bahayanya berada di sekitar apa? Tanah terlarang. Maka ini kaidah ya. Jangan membuka pintu masuk ke dalam hal yang apa? Diharamkan. Ya, maka ini insyaallah taala kaidah kalau diperhatikan ini menyelesaikan banyak masalah di masa ini. Ya, di masa ini ya banyak ya hal-hal yang menjatuhkan seorang, menjerumuskannya ke dalam perkara yang salah. Ya. Maka semua hal yang bisa menjerumuskannya dia putus. Iya, dia putus. Kalau HP itu menjerumuskan, buang HP. Ya. Jelas ya, jangan pakai HP. Jelas ya. Kalau internet menjerumuskan, putus internet. Ya. Demikian. Dia jaga, dia pelihara, dia putus. Jangan sekali lagi jangan apa? Ya, jangan dia mengembala di sekitar tanah yang diharamkan. Jelas. Perkembangan teknologi di masa ini banyak bagusnya, tapi kejelekannya lebih apa? Lebih banyak. Karena itu orang yang mendapat taufik adalah orang yang menggunakannya dengan baik. Orang yang menggunakannya dengan baik. Cuma itu. Sekali lagi hati-hati. Jangan sampai masuk dalam apa? Di sekitar tanah terlarang. Ya, sebab ini, hal-hal yang seperti ini, kalau seorang tidak memiliki bekal yang bagus, bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang diharamkan di dalam syariat. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Penutupan dari penulis. Kata beliau rahimahullah. Ya. فَمَنْ يُسِّرَ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدَى وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجَى. Kata beliau, barang siapa yang dimudahkan untuk meraih hal-hal di atas, sungguh dalam perkara agama, ia telah berada di atas petunjuk, dengan sangat diharapkan berada di atas kerahmatan. Iya. Jadi ini penekanan penulis ya. Kalau dia berada di atas, akidah itu lengkap dengan akhlaknya, iya, maka akan dimudahkan dia untuk meraih petunjuk di dalam agama ini. Iya, dia akan dimudahkan. Ya, dan sangat diharapkan dia selalu berada di atas apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup dengan doa, waffaqana Allah wa iyyaka ila sabilihil aqwam bimannihil jazilil aqdam wa jalalihil aliyyil akram. Iya. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kami dan engkau untuk menuju jalannya yang lurus dengan karunia-Nya yang sangat luas lagi terdahulu. Dan dengan keagungannya yang maha tinggi lagi maha mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara'a alaina assalam. Wa la yanalu salamallahi dhalun. Sebagian cetakan ad-dhalin ya. Berarti salamullahi dhalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Baik. Kata beliau juga semoga segala keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya selalu dicurahkan kepada kalian dan kepada yang mengucapkan salam kepada kami. Keselamatan Allah tidak akan dicapai oleh tidak akan mencapai orang-orang yang sesat. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Baik, selesai dari uraian penulis rahimahullah. Kemudian di akhir buku itu ada penutupan riwayat ya, penutupan dari si periwayat karena bukunya datang dengan riwayat. Dikatakan najasatir risalatu bihamdillahi wa mannihi wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirat wa sallama katsiran katsira. Selesai risalah ini dengan segala puji bagi Allah dan dengan karunia-Nya semoga salawatnya selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, pengikut, para sahabat, para sahabatnya dan istri-istrinya yang suci, serta semoga salamnya senantiasa tercurah dengan keselamatan yang sangat banyak. Ya wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari risalah ini ada manfaatnya untuk kita semua. Bisa menjadi bekal yang baik di dalam kehidupan kita, bisa menjadi suatu pijakan yang menyelamatkan kita semua dari kejelekan, dari fitnah, dari bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di akhirat, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Selesai ya? Masih ada satu sesi tanya jawab insyaallah taala antara maghrib dan isya waktunya. Iya. Kalau ada pertanyaan dikumpul saya ya, dan saya ya, badal maghrib langsung ya. Yes. Insyaallah badal maghrib langsung. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.